kuat. Punya kitab sempalan namanya kitab Talmud. Punya aliran thariqah namanya Kabbalah. Mursyid-mursyid thariqahnya tersebar di seluruh dunia. Ada yang namanya Ben Gurion, ada namanya Isser Bier, ada namanya Isser Harel. Nah ini yang bangkit membangun negara Israel. Ada namanya Musdayan yang bangun Musad. Nah ada yang terakhir ini namanya Inguswan. Ingus ya jenengane orang sana. Inguswan ini gegerke Amerika. Karena parlemen Amerika bubar gara-gara digawakne waluh isine bledek. Labu tapi dalamnya ada bledek ya. Sama Amerika akhirnya udah kamu tak angkat jadi ketua divisi perdukunan aja. Maka si Inguswan ini jadi ketua divisi perdukunan di Amerika. Tempelkan ke CIA tahun 76 bernama Starwer. Tutup tahun 96 sekarang pensiun di Amerika sana. Bikin sekolahan sihir terkenal namanya Brotherhood of Snake. Muridnya yang paling pinter dikenal dengan nama David Copperfield. Saya ketemu orang ini 4 kali. Adu ilmu. Iya adu sulap pokoknya. Sulapmu apa sulapku. Ya deh ya sekti tenan. Ya rodok kalah aku. Akhirnya kalah deh tawacak no kizib. Zaman Gus Dur jadi presiden. Ya. Pengikutnya banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ini apa? Mendeleng dulu kula. Sapa sing ngrasani kok kiai ini gondromo sapa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Heru yang kita cintai secara bersama-sama, para kiai yang hadir yang saya hormati, Tua NU Kiai Mahfud, Pak Camat, ya Pak Camat, Camat Eji, Camat Eji, bagian mikul kecamatan yang cili, nah, itu nih kode lemung, wah sampai nih raupen karo camate. Kano gedang, kano sayuran dan lemu, sama teh guru. Pak Lurah, hadir Pak Lurah. Nah itu baru Lurah gagah. Lurah gagah itu. Tapi tidak apa-apa, Pak Camat itu kan cuma tanda tangan aja tadi. Sing penting iso tanda tangan, cilik ra apa-apa. Yang pancalane. Ya, hadirin wal hadirat. Ingkang minulya yang berbahagia. Ini tolong ya, jangan rame ya. Jangan ngantuk. Kenapa? Karena ini peringatan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini enggak mudah. Islam itu barang yang paling susah dijelaskan itu ya Isra Mi'raj ini. Makanya jangan rame. Jangan sampai saya udah jauh-jauh datang ke sini, sampean tetap enggak paham apa itu Isra Mi'raj. Muskil ini. Dari sekian peringatan itu, yang paling susah itu ya Isra Mi'raj ini. Kalau peringatan Maulid Nabi kan jelaskan Nabi lahir. Nah, lahir itu lumrahnya manusia, jadi gampang jelaskannya. Bayinya ada, ibunya ada, dukun bayinya juga ada. Jadi menjelaskan sesuatu yang nyata, dan itu tidak susah. Peringatan Hijriah itu juga tidak susah, om. Itu peristiwa biasa. Orang pindah itu aja, cuman yang pindah Nabi jadi namanya hijrah. Nek penjenengan yang pindah namanya transmigrasi. Nek pindah rada ke Pelayu minggat. Nah itu menjelaskan sesuatu yang tidak susah karena barangnya ada. Rasul hijrah ada, yang nuntun unta juga ada, yang nyambut sahabat Ansor juga ada. Jadi jelaskannya enggak susah. Termasuk peringatan nuzulul Quran itu enggak susah jelaskannya. Qurannya ada, barangnya ono. Lagu 17 Agustus tahun 45 ada. Jadi kita jelaskannya mudah lah. Ini barang paling muskil di dalam agama Islam itu ya ini namanya Isra Mi'raj. Ini yang paling ruwet itu ini. Ribuan orang masuk Islam keluar lagi gara-gara gak paham Isra Mi'raj itu. Kenapa? Ini barang muskil. Barang yang paling rumit. Karena apa? Karena ini rahasia antara dua kekasih, antara Allah dan Rasulullah. Ya yang tahu cuma Allah Rasulullah ini. Dua kekasih inilah yang tahu. Naiknya ke langit pakai buruk. Sampai hari ini tuh gak ada yang pernah tahu buruk itu terminalnya di mana. Tidak ada yang tahu. Ditemani malaikat Jibril. Sampai hari ini belum ada yang pernah ketemu malaikat Jibril. Mau nanya, itu beneran enggak? Itu ya enggak bisa. Di Jakarta ada orang ngaku titisannya malaikat Jibril, namanya Lia Eden, yang akhirnya ditangkap sama polisi itu. Maka polisi Indonesia kan paling terkenal karena bisa nangkep malaikat Jibril. Nah ini makanya tolong, ini tidak mudah. Peristiwa ini peristiwa yang paling langka dan belum pernah terjadi sebelumnya. Makanya kalau ngaji Isra Mi'raj, jangan yang lain ya. Kita ngaji ayat aja biar gak keliru. Kita ngajinya pakai ayat. Disini hati aja ini ngaji Quran seayat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Udah seayat itu aja biar gak keliru nanti. Maka kita duduk di sini diniati ngaji tafsir aja. Ngaji Quran seayat. Sampai seayat ini nanti rampungnya jam berapa ya di, terserah nanti. Cuma satu ayat aja. Jadi karena kita ini ngaji Quran diniati, maka kalau seandainya kita ngantuk, ngantuknya itu pahalanya ngantuk ngaji Quran. Paribasane kok ngiler itu ya. Ngilere wong ngaji Quran. Kok diulalah nasi ngantuk jungkel tekan dhuwur kursi. Ya iki jungkele wong ngaji Quran. Bikin acara ini, acara ngaji Quran. Pak Camat datang mendatangi majelis Al-Quran. Pak Lurah nunggui sampai rampung ngaji Quran. Sampai bakul pelembungan itu jualan karena ada orang ngaji Quran. Quran. Ini kita kaji seayat saja, seayat ya. Karena ayat ini rumitnya luar biasa. Subhanallazi maha suci Allah. Asra bi'abdihi lailan, yang memperjalankan hambanya lailan malam dan semalam. Ini aja udah masalah. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini bisa masalah loh ini. Semalam dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Masjidil haram itu Makkah. Masjidil Aqsa itu Filistin. Ini bukannya kok kemudian apa ini kampung? Trimo Mukti. Ini bukannya kok antarane Trimo Mukti sama Cinta Mulia itu bukan. Bukannya kok Trimo Mukti sama Kecamatan Palas itu bukan. Tapi minal Masjidil Haram ini Makkah ilal Masjidil Aqsa Filistin. Nah ini semalam itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena jarak yang ditempuh lumrahnya orang berjalan naik unta itu 3 bulan. 3 bulan itu normal orang naik unta. Lah kok terus ada orang cerita semalam itu kan jadi pekoro tuh itu. Ini jadi masalah, sopo sing ngandel ya enggak percaya. Apa paling? Sahabat yang paling jago naik unta itu ada. Namanya Qaq Ibni Amr. Qaq bin Amr ini penunggang kuda terbaik di Mekah waktu itu. Ini pernah, babat kok-kok ini kalau sudah naik kuda, itu belum pernah ada yang bisa ngejar, bahkan dintuti oleh sahabat kok-kok. Saking jagonya naik kuda. Satu ketika saking kencengnya naik kuda, ora iso ngerim. Belandang cus itu. Ternyata apa? Kanan kirinya ini sudah ada 250 ribu tentara Romawi. Ada satu yang melesat gitu, wah kebenaran latihan. Dikerocok 250 ribu tentara pakai panah dan tombak. Itu lolos, gak kena. Saking jagonya naik kuda ini sahabat kok lompat sana, lompat sini, wah ding-ding-ding-ding-ding gitu. Kalau sekarang ya kelasnya Valentino Rossi lah. Ibarat naik motor gitu. Nah ini aja orang seperti ini butuh waktu 1,5 bulan untuk sampai. Itu pun kudanya 6 mati. Seker itu gel nih cara motor. Karena jauh. Lalu tiba-tiba ini ada cerita semalam. Ini ya masalah. Nah inilah. Loh semengi masalah. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua. Kenapa sih Isra Mi'raj itu minal masjidil haram minal masjidil aqsa? Kok enggak minal masjidil haram ilal Trimukti? Gila. Kenapa? Trimomukti. Trimo enak lah. Trimomukti itu cara bahasa Jawa kan trimo enak. Ya yes, pokoknya yang penting terima enaknya aja. Terima mukti berarti orang sing rekoso ya. Sing rekoso sapa ya sing babati alas itu. Lho kenapa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa kok enggak minal masjidil haram ilal Mesir gitu. Kok tidak minal masjidil haram ilal Borobudur, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini 2 pertanyaan besar. Nah, kenapa sih ada apa atau sebenarnya? Nabi Muhammad ini kok Isra Mi'raj ini kok tak minal Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Soalnya di antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini ya, yang penuh barokah ini bermasalah. Bermasalah kenapa? Terjadi perang saraf. Para wong saiki ngono oyok-oyokan. Oyok-oyokan apa? Oyok-oyokan bener. Oyok-oyokan bener dalam hal apa? Dalam hal menyembah Allah Subhanahu wa taala. Intine wong Masjidil Aqsa ora trima ngono. Ora trima naruh Nabi Muhammad niku dadi nabi. Sebab nek dadi Muhammad, Nabi Muhammad kok dadi nabi, Masjidil Aqsa itu tutup. Tutup. Lah di Masjidil Aqsa iku ana sapa ta? Wonten Bani Israil nang Masjidil Aqsa niku. Nah Bani Israil niku sapa? Bani Israil niku anake Nabi Israil. Nabi Israil niku sapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub niku sapa? Anake Nabi Ishak. Lah Nabi Ishak niku sapa? Nabi Ishak iku anake Nabi Ibrahim. Ngoten lho. Lah Nabi Ibrahim iku sapa? Nabi Ibrahim itu wong sing paling kondiang sak dunya lah pokoke zaman semono. Itu intine gitu. Terkenal kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini wong sing menemukan jejaknya Nabi Adam. Jadi tilase Nabi Adam itu Nabi Ibrahim sing menemukan. Nabi Adam itu sapa? Ya wong sing medhun ning dunya kawitan. Intinya gitu. Nabi Adam ini medhun ke akhirat. Turun ke sini, khawatir tidak bisa pulang, maka tempat turunnya itu kan dikasih tanda, kasih batu-batu ditumpuk-tumpuk gitu, sampai jadi besar terus disebut Allah inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakata mubaraka. Akhirnya Nabi Adam meninggalkan tugu peninggalan. Ini biar ingat kalau nanti pulang lagi ke akhirat. Setelah itu Nabi Adam ketemu dengan istrinya di dunia, setelah istri di akhirat ini. Nah, pertemuan pertama Nabi Adam dan Siti Hawa ini dikasih tanda oleh Allah namanya Jabal Rahmah. Nah, setelah itu manusia ini beranak pinak, Nabi Adam ini mana? Ya, jenenge petuk-petuk bojo ya wis ngoten niko lah ya. Ya, kikuk-kikuk niku. Terus mana? Lah setelah beranak ini kan anaknya banyak. Anak banyak. Dan Nabi Adam itu besarnya luar biasa. Tingginya 60 dirok. Saat dirok itu segini. 60 berarti sekitar 50 meter. Zaman bayangnya uang 50 meter itu kira-kira mangane sak piro. Rasa dibayangnya katok ya. Mangane sak piro. Makannya pasti banyak sampai makanan habis di daerah Arab ini habis makanan jadi gurun loh mangan kabeh. Habis itu terus pisah kemana-mana lah. Ketika pisah kemana-mana jadi berubah. Yang pindah tetap di Arab tetap cantik tetap ganteng kulitnya putih. Yang pindah ke Eropa berubah jadi tinggi besar rambutnya merah. Yang pindah Afrika jadi hitam gosong kayak kopi goreng. Yang pindah Cina jadi tembem-tembem sipit-sipit gitu. Nah yang pindah Indonesia jadi kecil-kecil pesek-pesek begini. Ini perpindahan manusia yang disebut Allah waja'alnakum su'uba wa qoba. Ila kemudian ku bikin kalian berbangsa-bangsa. Nah setelah pindah kemana-mana lah ini ribut gitu loh. Ribut, suka kelahi. Nah setelah sama-sama suka kelahi terus sama-sama sadar jangan kelahi lah. Kita ini kan sama-sama keturunan Adam, kenapa kelahi? Nah tapi semua nanya, iya kita keturunan Adam tapi Nabi Adam itu dulu rumahnya di mana? Kampungnya mana sih Mbak Adam itu? Royoan yang India mengatakan, di India. Ah, daripada ribut, udah deh, udah. Ribut tapi karena gak ada yang tahu rumahnya Nabi Adam. Karena pasti udah hancur. Maka kemudian Nabi Ibrahim ini nyari petilasan itu. Jejaknya itu dicari. Lah ketemu ternyata di sebuah lembah, sudah hancur. Maka kemudian ditata ulang lembah itu, batu-batu ditata ulang sambil berdoa karena oh ini toh tilasin Nabi Adam. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimu sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya wes. Itu itu. Lah maka Nabi Ibrahim ini terkenal seluruh dunia. Makanya Nabi Ibrahim itu menginspirasi apa? Hutan. Hei, jenenge alhamdulillah. Hutan ini kene ndelik kene ndelik kene. Panjenengan ini musim hujan. Jangan salahkan hujannya. Ah, iki rahmati Gusti Allah. Lah ya naik sini aja kalau yang mau naik, naik sini aja. Wis ngancani aku ning dhuwur kene. Kene kene kene kene kene. Oh wis bener iki ning dhuwur kene. Kene kene kene. Munggarene, munggarene. Dah. Dah, tenang aja, tenang, tenang. Ya wis. Sandalku delik iki, Kang. Tak kudanan. Nah, delik iki ngono ae. Nah, mesti gak kudanan. Ya wis. Sah. Ya. Lah ketika Nabi Ibrahim menemukan jejaknya ini dibangun ulang. Lah pada saat itulah kemudian Nabi Ibrahim ini menjadi terkenal seluruh dunia. Maka nama Ibrahim itu terkenal di mana-mana. Dan menginspirasi dunia, makanya simbol-simbol agama itu sebagian besar mirip dengan simbolnya Nabi Ibrahim. Simbol Nabi Ibrahim dengan simbol orang Hindu mirip. Ya, makanya ada penelitian besar sekarang. Itu. Apa hubungan antara Hindu dan Milata Ibrahim? Ini ada penelitian. Dan yang meneliti orang India. Karena lama-lama mereka sadar kok mirip sih simbolnya. Di Islam itu ada Ka'bah batu tengahnya bolong. Di sana juga ada batu tengahnya bolong namanya stupa. Di Islam ada namanya Jabal Rohmah Tugu Batu. Di sana ada namanya Linggayo. Linggayo nih. Kalau perjalanan suci sama-sama kainnya selempang. Cuman sini warnanya putih, sana warnanya kuning. Kalau selesai perjalanan suci sama-sama rambut urusannya. Sini tahallul, sana digundul. Air zam-zam sama sini air, sana juga Gangga Yamuna, ada airnya. Terus, hari raya kurban, di dalam Hindu ada namanya hari raya Gadri, menjebeli binatang. Cuman kalau di sana sampai emprit aja gak apa-apa. Nah kalau sujud, sama sini batuknya hitam dua, kalau sana sampai 8. Nah ini jangan-jangan dulu ada kesamaan. Cuman kan ini butuh penelitian ilmiah. Makanya jangan suka alok-alok agama orang. Karena kita ini jangan-jangan dulu pernah satu. Nah ini jangan-jangan dulu pernah bersama. Cuman setelah itu beda karena usia kehidupan yang sangat panjang. Nah, terus Nabi Ibrahim ini menjadi nabi. Lah punya anak dua, karena punya istri dua. Lah ini Kiai Mahfud, makanya satu aja. Nyai ini mesel. Nabi Ibrahim kan punya istri dua. Satu namanya Sarah, satu namanya Hajar. Dari Siti Hajar ini lahir Nabi Ismail, dari Siti Sarah lahir Nabi Ishak. Dan Nabi Muhammad itu minta, ya Allah anakku dua-duanya mau diangkat jadi nabi dua-duanya. Cuman terkenalan Nabi Ishak, karena Nabi Ishak ini anak ratu, karena Siti Hajar itu ratu. Dan Nabi Ismail ini anak Siti Sarah itu anak ratu. Lah Siti Hajar ibunya Nabi Ismail ini babu ibaratnya ya. Maka enggak terlalu terkenal, tersembunyi sudah. Nah, setelah itu Nabi Ishak terkenal, nah punya anak, pengikutnya banyak. punya anak namanya Yakub. Nah, Yakub itu dikenal dengan nama Israel. Lah punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel. Tuh. Bani Israel. Lah Bani Israel ini melahirkan orang-orang hebat dan besar. Ada lahir Nabi Musa. Nabi Musa ini terkenalnya luar biasa. Karena Nabi yang berani ngadepi Fir'aun ini ya Musa ini. Sudah terkenal kuat, terkenal hebat. Punya kitab namanya Taurat. Taurat ini menjadi kitab dunia. Bukan cuma kitabnya orang Bani Israel. Semua ingin belajar kitab ini. Maka akhirnya pengikut kitab Taurat dikenal dengan nama Yahudi. Lah Nabi Musa sendiri itu hebat, tangan masuk saku keluar jadi listrik. Mungsuhe tempeling mati. Tongkat dilempar jadi jalan tol, dadi nogo kok. Tongkat dipukul laut jadi jembatan, jadi jalan tol. Makanya kalau Pak Jokowi itu ketemu tongkatnya Nabi Musa gampang. Dari mana? Bakahuni apuak itu jadi jalan tol sampai Sabang Merana. Cuman enggak tahu tongkatnya itu di mana sekarang. Terkenal Nabi Musa itu. Pengikutnya banyak Bani Israel. Nabi Musa punya teman namanya Bal'am bin Ba'ura. Ini sekti. Bal'am itu kalau jengkel sama orang itu celing pindah kampung. Punya ilmu namanya telekinesis kalau sekarang dibilang. Si Bal'am. Jadi kalau misalnya ada orang ngaji gini, Bal'am naik mobil loh, jengkel karena macet gitu. Dia langsung celing kampung pindah Surabaya. Namanya ilmu telekinesis, maka gak ada perempuan cantik berani ngenyek Bal'am. Celing pindah kamarnya Bal'am. Kalau sekarang ilmu itu ada, mesti cocok gitu. Cocok ini, cocok ini. Pak Lurah ini ilmu ini nanti kira-kira. Nah ini Bal'am. Ada yang namanya Sam'un Al-Ghazi. Ini terkenal sampai melegenda di seluruh dunia bernama Samson. Sampai di Jakarta dikenal dengan nama Samson Betawi. Ini kan legenda-legenda umatnya Nabi Musa yang hebat-hebat. Punya kitab Taurat. Dan sampai sekarang pengikutnya masih banyak. Di dunia ini pengikut Yahudi kuat. Punya kitab sempalan namanya kitab Talmud. Punya aliran Torikoh namanya Kabbalah. Mursyid-mursyid Torikohnya tersebar di seluruh dunia. Ada yang namanya Ben Gurion. Ada namanya Isrbi'er. Ada namanya Isr Harel. Nah ini yang bangkit membangun negara Israel. Ada namanya Musedayan yang bangun Musad. Nah ada yang terakhir ini namanya Inguswan. Ingus ya sebagai orang sana. Inguswan ini geger ke Amerika. Karena parlemen Amerika bubar gara-gara digawakne waluh isine bledek. Labu tapi dalamnya ada bledek ya. Sama Amerika akhirnya udah kamu tak angkat jadi ketua divisi perdukunan aja. Maka si Inguswan ini jadi ketua divisi perdukunan di Amerika. Tempelkan ke CIA tahun 76 bernama Starler. Tutup tahun 96 sekarang pensiun di Amerika sana. Bikin sekolahan sihir terkenal namanya Brotherhood of Snake. Muridnya sing paling pinter dikenal dengan nama David Copperfield. Saya ketemu orang ini 4 kali. Adu ilmu. Iya adu sulap pokoknya. Sulapmu apa sulapku. Yaudah ya sekti tenan. Ya rodok kalah aku. Akhirnya kalah deh tawacak no hijib. Zaman Gus Dur jadi presiden. Ya. Pengikutnya banyak. Makanya tarekat Kabbalah ini punya pengikut terus. Salah satu yang terakhir adalah Lionel Messi, pemain sepak bola. Lo itu pengikut tarekatnya sana sekarang. Lo jangan salah sampean. Jadi jangan dikira mereka ini punah, enggak, masih kuat. Nabi Musa ini terkenal pokoknya, sudah sampai sekarang namanya Moses. Mana ada nabi mau dicabut nyawanya terus malaikat Israel ditempeling ini kan, Nabi Musa enggak ada. Dalam kitab Ibnu Katsir tafsir dijelaskan, Nabi Musa itu saking sektinya, kuatnya, mau dicabut nyawanya itu malaikat Israel nyamar jadi manusia, dikaplok sampai kepalanya pecah, matanya keluar gelondong. Nah, tapi wong malaikat ya cling balik lagi. Adil sama Allah, curhat, ya Allah itu siapa sih? Orang mau tak cabut nyawanya kok aku malah ditempeleng. Heh, kamu jangan macam-macam sama orang satu itu. Itu Musa. Jangankan kamu, aku aja pernah ditantang sama dia. Tantang gimana ya Allah? Nah, ilmumu udah habis sama ya Allah, kok gak ada turun lagi? Hendak masih banyak tak kasih Khidir sana lo cari lah, kamu gagal. Nah dia gagal karena gak sabar. Loh, makanya terus malaikatnya datang lagi. Ya Musa, waktunya dicabut. Iya, tapi kamu coba cabut, bilang dulu sebelumnya. Sudah, tapi bukan urusanku. Urusan siapa? Malaikat yang lain kasih tanda. Tandanya apa? Kalau aku mau dicabut, ya udah tandanya kan gigimu rontok, rambutmu putih. Oh, gitu toh. Ya sudah kalau gitu, ya enggak apa-apa. Kalau aku mati di mana? Itu di surga itu. Ya udah cabutlah, cabut ke sana. Nah, makanya orang Yahudi itu pinter, karena Nabi Musa mau dicabut nyawanya, tandanya giginya rontok, rambutnya putih. Maka orang Yahudi itu paling seneng dandani untung sama nyemir rambut. Biar kalau malaikat datang, oh belum waktunya gitu. Itu sampai di zaman Rasulullah, makanya sampai sekarang orang masih ribut masalah memperbaiki gigi dan semir rambut. Itu karena Yahudi itu. Iya, jadi zaman itu harus tahu ini, makanya perpanjanglah jenggotmu biar gak sama orang Yahudi. Yahudi itu paling suka cukur jenggot, memperbaiki gigi. Makanya dalam kitab Bani Israel itu ada ceritanya lucu-lucu. Cuman sampean gak pernah baca. Saya kalau baca ngentut-ngentut saking kekelen itu gue. Apa? Karena di situ ditulis ada orang Yahudi ini ya, takut masuk neraka. Karena takut masuk neraka, karena jahatnya luar biasa ini orang Yahudi ini, perampok lah. Nah, dia bilang sama anak-anaknya, nak kalau aku mati nanti tolong ya, rambutku digundul semua dan gigiku dicopoti. Untuk apa pak? Udahlah itu urusanku, kamu gak usah ikut. Pokoknya kalau aku mati nanti digundul pelurus seluruh buluku, sampai bulu-bulu yang aneh-aneh itu dikerok ya. Nah, giginya dicabuti. Oh iya pak. Nah, itu dilakukan. Ternyata fungsinya apa? Untuk nipu malaikat. Begitu mati, benar malaikat mungkar nakir, panglik. Beh, bayi. Karena gak ada bulunya, gak ada gigi. Giginya, bayi. Ya, dipasrahkan sama malaikat Ridwan. Ya, Ridwan, ini ada bayi mati, tapi bayinya agak besar. Gak tahu ini bayi mana, gitu. Loh, itu ada dalam kitabnya orang Bani Israel. Kekel sampai kalau baca itu. Nah, karena malaikat Ridwan pengalaman ya. Oh enggak, ini sih enggak bayi. Makanya tahu ini orang gede, dicukur, dicabuti gigi. Oh enggak. Pokoknya protapnya kalau enggak ada gigi, enggak ada bulu, ini bayi. Ah, kamu itu. Bayi-bayi udah ambil lah masukin surga. Enggak, ini bukan bayi, ini digundul ini. Kamu ingin tahu kalau ini bukan bayi? Iya, gimana caranya? Ah, kalau saya pengalaman untuk ngetes dia bayi apa bukan. Akhirnya dia panggil bidadari yang paling cantik. Hei bidadari, turun. Gak usah pakai baju kamu. Kelepat begitu lihat bidadari gak pakai baju. Cuing. Nah kan, gak bayi. Loh, itu ada dalam kitabnya Bani Israel. Itu makanya tafsir Bani Israel itu dilarang untuk menerjemahkan Quran karena seksa senengnya orang sana itu. Nantilah kapan-kapan tak bawain kitabnya Bani Israil, ngekek sampean. Lah terus termasuk cerita bedanya laki-laki dan perempuan sana itu lucu. Kenapa laki-laki begini, kenapa perempuan begitu? Itu gara-gara buah khuldi. Buah khuldi itu buahnya 6. Nah 6 itu diunduh semua sama Nabi ya Adam untuk menyenangkan Hawa. Yang 3 dikasihkan Nabi Siti Hawa, yang 3 dipegang sama Nabi Adam. Siti Hawa kan perempuan, gak sanggup mecah buah khuldi. Maka dipukul sama Nabi Adam, toak, itu pecah 2. Dikasihkan sama Siti Hawa, lah baru mau dimakan, ketahuan sama Allah. Wey, takut Siti Hawa, maka buah khuldi yang pecah itu disembunyikan di sini. Delik kayak gini. Eh, makanya terus punya perempuan pecah itu karena sembuhnya buah khuldi. Itu perut sakit kalau baca di kitabnya orang Yahudi itu ngekek gitu. Sembunyikan pek gitu. Makanya blenduknya masih ada kan. Nah yang 2 karena takut sembunyikan begini kekepi gini, maka di sini sama di sini sama di situ. Lah yang punya Nabi Adam ini kan 3 takut itu dilek itu karena tergesa-gesa nyantol di sini katanya. Jadi jakun ini lah, jadi gulu menjing. Nah yang 2 itu dipetik sekalian gagangnya, sembunyikan sini makanya. Oh itu kalau baca itu perut sakit kita. Itu dalam kitab Bani Israil ada. Makanya tafsir Israiliyat itu tidak boleh dipakai untuk menafsirkan Quran karena sak senenge. Kayak hujan gini ada dalam kitab Bani Israil. Jadi hujan itu kan Allah sudah menyatakan istawa alal arsy. Jadi khalaqas samaa'a wal ardha fi sittati ayyamin tsumma istawa alal arsy. Bikin dunia terus bersemayam. Nah, karena bersemayam di atas arsy kata orang Yahudi, Tuhan itu enggak punya kerjaan. Karena sudah diselesaikan dalam 6 hari, maka Allah enggak punya gawean, istirahat. Lah karena istirahat, nah iblis ini usil. Gusti Allah diguyu, ye istirahat, makanya aku diusir, sekarang enggak punya kerjaan katanya. Nah, iblis yang tertawa mentertawakan Allah niku, untune niku ngono niku. Itu kena sinar mata hari, maka piar jadi kilat. Nah malaikat datang marah karena Tuhan diketawakan, bawa cambuk, lari dikejar, dicambuk kena pantatnya, tawar. Maka jadi petir. Nah malaikat saking marah kejar terus, tawar, tawar. Sampai kecapean iblis nyungsep nangis. Air matanya turun menjadi hujan. Ini orang wong Bani Israil raen nggih lakon ngene. Lah itu makanya tafsir-tafsir At-Tabari misalnya itu menyisir betul dulu tafsir Israiliyat itu apa. Itu hebatnya. Udah. Nah itu bertempat di sana. Masjidil Aqsa itu dan sekitarnya. Nah, dari Bani Israil lahir nabi besar lagi namanya Dawud. Besi diemplek-emplek itu jadi baju. Punya kitab namanya Zabur. Yang sampai sekarang Nabi Dawud juga masih punya pengikut di Trimomukti. Apa? Orang yang senang puasa Dawud, syariah, sehari enggak. Itu kan puasanya Nabi Dawud. Nah dari Bani Israil lahir Nabi Sulaiman. Tapi Sulaiman ini hebat juga. Ini Nabi yang bisa ngomong sama binatang, Nabi Sulaiman. Semut diajak ngomong, burung diajak ngomong, sampai entut itu diajak ngomong. Makanya kalau ada orang kentut, kalau ada Nabi Sulaiman gak ribut. Rebut, entutnya siapa ini? Entutnya siapa? Kadang kan suka gitu. Kalau ada Nabi Sulaiman, entutnya dipanggil. Ini tut, entutnya siapa kowe? Entutnya muafik. Bukan luan jelas. Oh iya, lu ngarana balik dari sini. Nah, ini Nabi Sulaiman. membangun kota besar namanya Baitul Muqaddas atau yang dikenal dengan nama Baitul Maqdis. Punya pengikut yang sampai hari ini tersebar di seluruh dunia, dikenal dengan nama Kesatria Templar. Ora tahu krungu to sampean mangkano tekakno kula rene cek tahu krungu. Ini ben-ben ro. Nah, dari Bani Israel Rabi lahir nabi besar namanya Isa alaihi salam. Ya, Bani Israel sana punya kitab namanya Injil. Ini punya pengikut namanya Nasrani, punya pusat kota namanya Vatikan dengan pemimpin tertinggi namanya Paus. Punya sistem kerajaan namanya kardinal. Sampai di sini punya tempat ibadah namanya gereja. Nah, punya anak, punya kiai namanya pendeta atau romo. Punya tarekat yang sangat banyak. Salah satunya adalah tarekat iluminasi. Pernah punya mursyid besar namanya Leonardo da Vinci. Ya, kemudian iluminasi bergerak, bergeser. Ada yang kemudian meramu iluminasi menjadi tarekat baru namanya Freemasonry, bergerak di Amerika. Punya mursyid-mursyid namanya William Donovan yang akhirnya mendirikan CIA. Banyak itu. No. Ini bangsa besar menempati di Baitul Maqdis, punya kitab masing-masing. Makanya Yahudi Nasrani ini enggak ada yang bisa ngalahkan waktu itu. Angger bangsa dijagelut Yahudi Nasrani bubar. Salah satu sing paling kalang kabut ni wong Eropa. Padahal orang Eropa waktu itu punya bangsa besar namanya Romawi. Romawi dijagelut sama orang Yahudi Nasrani, mate. Kacau belau, kacau beliau apa? Kacau belau. Kacau balau. Oh, ingat soalnya kalau di sini ada istilah hantu belau. Kacau balau. Ya, padahal mereka sudah punya Tuhan Romawi itu. Tuhannya bernama Zeus. Punya istri namanya Hera Tuhannya. Punya anak namanya Hercules. Sampai lihat di TV Hercules anak Tuhan. Akhirnya Raja Romawi ini KO. Maka dia kawis aku nek kalah lagi tak ambil aja kitabnya. Maka Taurat sama Injil diambil sama orang Romawi. Di sana diadaptasi dengan bahasa Latin berubah menjadi Old Testament sama New Testament. Akhirnya berani perang Raja Vespasianus. Tawur. Tapi biaya perangnya mahal, bangkrut Romawi. Karena bangkrut akhirnya Romawi mengembargo emas. Emas tidak boleh keluar dari Romawi. Karena tidak boleh keluar, akhirnya emas ini numpuk oleh Romawi. Bangsa yang paling kena imbas ini itu India. India kacau. Karena India tidak ada emas. Padahal wong India itu senengane gawe emas. Untu emas. Sikil gelang emas. Ini emas, irung centeli emas. Itu India. Sampai dodo template emas. Itu kan orang India. Hobi emas. Akhirnya bangsa India perang berebut emas. Hingga pecahlah bangsa Arya sama bangsa Weda. Yang Arya yang putih, yang Weda yang agak hitam. Akhirnya bangsa yang agak hitam ini keluar dari India, boyong satu negara, terdampar di pulau Maldiv, bikin kerajaan Salangkara. Anaknya di sana enggak punya emas, maka si Kudunga boyong beserta anaknya, terdampar di ujung timur Kalimantan, bikin kerajaan Kutai Kartanegara. Punya anak, Dewa Warman geser ke ujung kulon, bikin kerajaan Salukonegoro. Punya anak masuk ke pedalaman Jawa Barat namanya Purnawarman, bikin Tarumanegara. Punya anak Sinasanaha geser ujung kidul namanya Galuh, daerah Ciamis. Punya anak Sanjaya masuk pedalaman Jawa Tengah, bikin Mataram. Bangun wangsa besar, kemudian Merapi meletus, pecah dua. Sebagian besar bergeser ke Palembang, namanya Balaputra Dewa, bikin wangsa baru namanya Wangsa Sailendra, membangun Sriwijaya. Paruh kepala Jawa Timur namanya Sindok, punya kekuasaan besar, menjadi cikal bakal Kadiri sama Singosari. Singosari punya raja-raja besar, akhirnya pada zaman Kertanegara menaklukkan 2/3 dunia, Singosari menjadi penguasa terkuat, mampu mengalahkan Mongolia. Lahirlah bangsa baru namanya Majapahit, penakluk 2/3 dunia. Yang terakhir saya penelitian ada di Korea Selatan. Ternyata di Korea Selatan ada pengaruh dari Majapahit. Sebuah provinsi bernama Kimhae, ternyata sing babat alas jenengane Surowareng. Apa Surowareng iki wong di wong Korea ndak mungkin. Wong Surya Korea mesti Kim Un po apa Daibu ngono niku mboten niku. Surowareng. Makamnya besar ada di provinsi namanya Kimhae. Jadi kita ini turunan bangsa besar, maka jangan malu-malu menjadi orang Indo. Ya, walaupun kecil-kecil, pesek-pesek, rembes-rembes, kita mampu menaklukkan dunia waktu itu. Kita makanya Indonesia ini termasuk orang kecil, tapi akalnya setara dengan akal Persia. Makanya orang dunia ini paling takut kalau akal kecil ini naik ke permukaan, dunia rampung. Sekarang contoh, dalam teknologi masa lalu, orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit kambing. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Kita di Nusantara lebih maju waktu itu, karena punya alat musik namanya gamelan. Gamelan itu bukan dari kayu, tapi dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Tidak sembrono. Makanya kita ini punya cerita yang sama. Orang sana punya cerita Cinderella, kita punya cerita bawang putih, bawang merah, sama saja. Sana punya cerita orang kuat namanya Samson, kita punya cerita di Jawa Bantung Bondo Boso, Jawa Barat Sangku Riang, Sumatera si pahit lidah medeni meneh, orang lewat bekasnya didilat mati sampean. Ini cerita-cerita orang kuat. Ada 7 kakak beradik di Palembang, ada Datuk Maringgi, ini wanyar ya Datuk Maringgi. Orang sana punya cerita apa? Cerita kisah cinta Romeo Juliet. Kita punya kisah cinta itu beraneka macam. Ada Andi Lumut, Roro Mendut Pronocito, Panji Asmoro Bangun. Terus wah banyak kalau di sini. Sana punya cerita kura-kura ninja. Kita punya cerita yang sama, Kancil Nyolong Timun. Punya apa sih yang kita enggak punya? Punya semua. Jadi kita ini jangan malu karena kita ini menjadi bangsa yang dari dulu besar. Mampu menaklukkan Mongolia. Habis semua orang Mongolia. Jadi Lampung sini, Selat Sunda sama di Sungai Musi sana, habis. Utusannya namanya Menci, potong telinganya. Jadi kita jangan, makanya kalau omong saomong kita ini rumit. Orang Arab cuma bilang Rus, orang Eropa bilang Rice. Orang sini ya nanti dulu, kalau masih di sawah namanya padi. Kalau dipanen namanya gabah. Kalau sudah digiling namanya beras. Kalau digilingnya cuil-cuil namanya menir. Kalau dibuntel daun namanya lontong. Buntel janur namanya kupat. Enggak dibungkus namanya sego atau nasi. Gondol cecek siji jenenge upo. Enggak, bahasanya lengkap, diublek-ublek jenenge bubur. Lali ngangkat silite gosong jenengi intip. Orang kepangan garing jenengi karak atau aking. Lengkap kok gitu. Pemene bahasa-bahasa lokal kayak bahasa Jawa gitu. Tambah tua lagi. Orang sana bilang sakoto, tiba. Orang Jawa nih tiba ya delok tiba nih sih. Emang ngarep kok lambene leman penuhnya nyosop. Nek gerwel jungkel, ungu plung, apa jelungup, mengburi ngeblak, merene gelempang, sana cuman sakoto gitu aja, sleepy orang Eropa, orang Arab naum, orang ini beda lagi neng Jawa nih kok pulau, Nek sing para kiai ngene ngarep-arep ne para ustaz, para pejabat nendro. Bawanya sare. Bawanya lagi tilem, kekasih kita bobok. Wong biasa turu, copet, micek, batang, ini bahasa lengkap. Makanya kalau penelitian apa ilmu linguistik kita ini susah orang Eropa belajarnya. Huruf aja banyak, huruf Pallava, bahasanya Sangsekerta. Setelah itu berubah menjadi bahasa dan huruf Kakanga yang sekarang di Lampung ini, huruf Kakanga itu huruf tua itu. Itu lebih tua daripada Honocoroko. Kemudian huruf belakangnya adalah Honocoroko, Monggo Bodongo, Podo Joyonyo, Honocoroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Monggo Bodongo. Makanya kita punya huruf, makanya orang Indonesia ini susah. Terutama wong Jawa diulang alif Batak susah. Orang tidak punya hak, punyanya ko, Honocoroko, mulo Alhamdu, metuni Alkam. Du ya hayu ya qayyum ya kayu ku ya ka yumu ya dah sing koe meneh tak terusno sesuk meneh ini tak terus ini biar Isra Mikraj ini katam kenapa minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Begitu Masjidil Aqsa ini menjadi simbol pengikut-pengikut besar Bani Israel. Tahu-tahu Allah ini membangkitkan simbol baru yang sebenarnya lebih lama. Simbol Ka'bah ngutus Nabi Muhammad. Nah begitu ngutus Nabi Muhammad, yang ini komplain. Mat, kamu mewakili siapa kok pingin, kok kamu menyebut penerus Nabi Ibrahim itu? Ya kan Nabi Muhammad kan menyatakan saya penerus Nabi Ibrahim. Ya jadi masalah. Kenapa masalah? Karena Nabi Ibrahim masih punya penerus. Orang terima mukti, terserah sampean mau ngaku jadi raja, enggak apa-apa, ngakulah saya raja, enggak apa-apa. Tapi jangan ngaku penerus Hamengkubuwono ke-9. Ini masalah, wong Hamengkubuwono 10 saya urip. Lah Nabi Muhammad itu gitu, penerus Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim masih punya penerus di Baitul Maqdis, ya, maka jadi masalah kan gitu. Jadi masalah. Masalah apa? Oh, itu anak kula itu. Oh, gini. Nah, situ. Kamu itu malah dilihati banyak orang. Itu masih anak-anak itu. Burung wayahe rabi. Itu masih anak-anak itu, baru 13 tahun. Ini gede. Parah dia tapi lagi anak-anak. Karena dia selalu merasa dewasa. Nah. Jadi parah ini orang Bani Israel ini. Kamu ngaku jadi nabi itu loh. Kamu keturunan siapa? Ya Nabi Muhammad lah, aku itu juga dari Nabi Ibrahim, tapi dari Bani Ismail. Urut, oh benar dia. Nah sudah, udah masalah ini, begitu tahu ini dari Bani Ismail, matek kita kan. Ini serius soalnya. Soalnya pasti, apa petilasan yang dipakai, ini lebih tua ini. Itu Makkah itu, Ka'bah itu. Ka'bah ini lebih tua daripada Masjidil Aqsa, kalah kita. Cara sekti itu sertifikatnya lebih tua dia. Itu pakai sertifikat letter C, kita pakai sertifikat BPN. Kuatan letter C itu. Iya tau Pak Camat ya. Jadi Nabi Muhammad ini bangkit jadi Nabi dengan sertifikat yang lebih tua. Ini kalau gugat pengadilan menang ini. Karena pakai simbol Ka'bah, simbol awalnya manusia. Kalau Masjidil Aqsa cuma simbolnya Bani Israel. Tapi kalau simbol Ka'bah, semua agama bersatu. Mate kalah kang kita kang, orang Yahudi. Lah maka Yahudi Nasrani itu usil terus waktu itu. Olok-olok terus. Ah, mat. Apa? Kamu kok ngaku penerusnya Nabi Ibrahim, itu ilmumu seberapa? Kamu harus tahu cerita tentang masa lalu. Tahu. Karena diceritani sama Allah dalam kitab Quran itu. Cerita nanya, Nabi Adam gimana? Ini ceritanya. Nabi Nuh gimana? Nah ini. Nabi Lot? Nah ini. Ini. Nabi Musa? Ini. Ashabul Kahfi gimana ceritanya? Ya Jibril gimana ceritanya? Jibril gak turun-turun. Bril, cepet dong turun. Ini udah nanya, pusing aku ditanya. Karena malaikat Jibril gak turun selama beberapa bulan. Ditanya tentang Ashabul Kahfi. Begitu Nabi, apa namanya Jibril turun jelaskan. Ini loh Ashabul Kahfi. Neh. Loh, tahu semua dia. Semakin pusing ini Yahudi Nasrani. Karena simbolnya pasti kalah. Pemakin mumet itu. Makanya kalau cerita ada Nabi Muhammad, ini kurang kuat. Kalau ada cerita bahwa Nabi Muhammad itu kejepit secara ekonomi, itu anu itu enggak. Kalau menurut kulon itu enteng. Nabi Muhammad digencet ekonomi kalau Nabi mau. Itu mudah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu istrinya Siti Khadijah. Suaminya Siti Khadijah. Siti Khadijah itu penguasa 2/3 kekayaan Arab. Jadi nek Siti Khadijah waktu itu boleh sama Nabi ganti orang Yahudi sing diembargo rampung. Kayak orang Makais kaya ora entuk rene ngono, bubar tanahku tak jaluk maneh, wong rumah sewa semua. 2/3 tanah Makkah itu punyanya Siti Khadijah. Orang kos semua waktu itu. Harus Siti Khadijah minggat ngono rampung, cuma Nabi ndak boleh, udah deh biarin aja. Biar aku yang mengalah. Hijrah karena kekerasan. Enggak juga. Nabi aja yang enggak mau. Kenapa? Nabi punya Abu Thalib, punya Sayyidina Umar. Kalau Nabi mau bertahan, mati itu orang Quraisy. Wong malaikat turun. Ya Muhammad, apa ya Jibril? Siapa umatmu yang ngeyel? Mana sih yang ngusir-ngusir kamu? Ini tak bunuhnya aja sekalian. Aku ini malaikat asli Muhammad, KW1. Dari dulu aku nemeni Nabi. Nabi yang dulu kalau umatnya ndablek tak tawari, Nabi umatmu ndablek gimana tak bunuh? Tak bunuh. Umatnya Nabi Nuh cuma tak encep ke drijiku ning tanah, muncrat banyu kelelep mati. Umatnya Nabi Ibrahim gimana tak bunuh? Bunuh aja. Cuman butuh nyamuk satu kerdus tak lepas mati semua. Umatnya Nabi Musa gimana tak bunuh? Bunuh mati. Jadi kalau umatmu mana sih yang harus tak bunuh ini? Aku masih punya gunung Uhud ini tak ambruk ke. Nabi Muhammad yang tak mau. Enggak usah Bril. Jangan gitu. Programmu sama programku itu beda. Programmu itu memang disuruh nurut. Nah programku ini kan manusia. Manusia itu kayak gitu-itu, suka iya, suka enggak. Kalau lahir kayaknya paling lemes sedunia. Tapi kalau udah gede, ya Allah kamu tahu gerangsangnya ra umum itu. Kecilnya minum susu, gedenya oplosan masuk. Saya kemarin ngaji di Lampung sebelah mana, itu heran itu Pak Camat itu, pengumuman ini sama Camat. Nanti tolong. Bulan Ramadan berhenti ya minum susu gendruwo. Saya mikir apa susu gendruwo itu? Di tulang bawang. Tulang bawang. Itu kok bolak-balik nyebut susu gendruwo ini. Oh hebat orang sini, sekti semua ngombe susu gendruwo ini. Saya itu sampai mikir, Imam Qalyubi itu langsung Gus. Apa susu gendruwo itu bukan kok gendruwo wewe gombel itu bukan apa tua ya Allah. Aku wis mikir popoke gendruwo wae hebat apa meneh nek susune pikirku to aku tak coba gawa mulai tak gentong ngono gak taune tua. Pak Camat kemarin pengumuman susu gendruwo terus dibaleni. Nah, ya, lah makanya itulah Rasulullah. Cuman enggak mau. Manusia itu kalau kecil ya begitu itu, tapi kalau gede. Nah, cuman sekarang udahlah tak urusannya sendiri. Makanya hijrah. Nah, Itu gampang. Nah yang paling berat ini kan pertanyaan ilmiah ini. Dari Yahudi Nasrani ini. Gimana sih? Kamu ini gimana? Tahu gak kamu sejarah masa lalu? Jelaskan. Nah, akhirnya pertanyaan ini menjadi lebih spesifik, lebih khusus. Udah, kalau kamu tinggalannya Nabi Ibrahim itu, aku nanya sekarang, apa? Waktu meletakkan batu pertama di sebelah mana? Matek kan gak bisa dikarang. Nabi Ismail bantu bapaknya dari sudut mana? Wah, gak tahu. Kamu gak tahu ngaku jadi Nabi. Nah, kalau Siti Hajar di mana? Lari-lari cari air. Wah, gak tahu saya. Ka'bah itu gimana waktu itu motong Nabi Ismail di sebelah mana? Lempar-lempar setan di mana? Nabi Muhammad kejepit, enggak bisa. Waduh, mate. Ini pertanyaan enggak rasa dikarang ini. Akhirnya ya sudah, maka Nabi Muhammad gelisah karena ditanya. Nah, kegelisahan itu berbarengan juga dengan meninggalnya Siti Khadijah dan Abu Thalib. Maka ayat itu dijelaskan terakhir. Kondisinya seperti apa dijelaskan di terakhir. Innahu huwas sami'ul basir. Zat yang maha mendengar, zat yang melihat. Sami'un mendengar apa? Ya mendengar keluh kesah Rasulullah. Ditanya sama dulur tua itu, sama Yahudi Nasrani itu. Basirun, zat yang maha melihat. Melihat apa? Melihat kegelisahan Nabi Muhammad ditinggal Siti Khadijah. Mula penjelasannya sami'ul basir. Nah, untuk urusan sami'ul basir, mula linuriyahu min ayatina. Udah deh, sini nih Muhammad, jangan pusing. Yo naik ke langit, tak kasih tahu semua biar mereka juga tahu. Akhirnya di sana dipertemukan dengan para nabi. Lah begitu ketemu Nabi Ibrahim, ya ini yang dicari. Langsung clear ketemu Nabi Ibrahim. Bah, apa nak? Ini Bani Israel, turunan Nabi Iska ini nanya ke saya kan gak bisa baca, gak bisa nulis. Lah ini saya ditanya, petilasan penjenengan waktu peletakan batu pertama itu di sebelah mana? Sebelah situ itu aja kok. Nanti kamu turun tandai ya. Di situ itu aku letakkan pertama. Lah itu namanya makom Ibrahim. Nanti kalau kamu turun kasih tanda. Lah Mbah Ma'il sebelah mana Mbah? Mbahmu Ma'il sebelah situ tuh. Ya itu namanya Khidir Ismail. Nanti kalau kamu turun kasih tanda di situ. Lah Mbah Hajar di mana? Lah Mbahmu Hajar pentol sana sama pentol sana itu. Lari-larinya. Nanti kamu kasih tanda. Ya itu namanya Sofa Marwah lah. Kalau ngelempar setannya di mana Mbah? Nah sebelah sana itu, tuh 2-3 sana itu ya. Oh iya Mbah, nanti ya biar kamu gak lupa, nanti umatmu dan seluruh pengikutmu ajak nengok sana setiap tahun napak tilas. Nah kalau boleh tahu Mbah, Ka'bah itu sebenarnya punya siapa? Oh itu bukan punya aku, itu tinggalannya Mbahmu Adam. Nah orangnya di situ, kayak nanya sana ke sana sendiri. Nanya, petuk batam, Mbah, itu Ka'bah itu punya siapa? Ya punya aku dulu. Aku turun ke sini, lah aku khawatir gak bisa pulang, maka tak kasih tanda. Tanda itu besar oleh Allah diabadikan menjadi inna awwala baiti wudi'alin nasi lalladzi bibakkata mubarokah. Nah, kalau Jabal Rahmah itu apa, Mbah? Ya itu tugu cintaku sama I love you-ku Mbahmu Hawa. Makanya besok tengok situ ya, biar kamu tahu manusia itu dulunya aku cuman berdua. Terus beranak pinak jadi beraneka macam. Makanya kamu biar gak lupa kalau manusia itu dulunya satu. Haji tengok situ biar kamu gak ribut sesama manusia. Karena manusia sesungguhnya berasal dari satu rahim. Ya rahimnya kakek nenekmu Hawa. Loh itu maka kita disuruh ibadah haji, maka saya sedih. Orang pergi haji, lihat masjid, lihat Jabal Rahmah, tapi tidak bisa memahami kalau dari situ semua manusia berbeda. Makanya kadang kalau orang haji lihat Jabal Rahmah, kok pulangnya gak bisa menerima perbedaan orang. Ini kira-kira haji ini ngono kok martut. Loh, makanya Nabi Muhammad begitu turun, ya langsung tanya, mana? Nah sini nih, ini makam Ibrahim. Lah Mbah Ma'il mana? Nah itu. Iya. kita juga udah gak ngerti Muhammad sebenarnya. Nanya kemarin itu bukannya nguji, karena kita juga gak ngerti juga. Terima kasih kamu telah nunjukkan, udah di situ. Ya udah deh, aku ikut sekarang. Maka setelah itu orang Yahudi Nasrani 90% baiat ikut Rasulullah. Tinggal tersisa tiga keluarga, Bani Kunaikok, Bani Nadir, Bani Quraidah. Nah inilah. Loh, makanya begitu Nabi Muhammad itu tahu, oh iya ini ternyata ini masa lalunya sama Nabi Ibrahim, maka Nabi Muhammad tak pernah lupa setiap hari doakan Nabi Ibrahim yang limo kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim. Loh ini loh, Islam itu mengajarkan betapa jangan sampai lupa dengan masa lalu. Karena orang kalau keliru di masa lalu, masa depannya konslet. Tuh. Lah terus Nabi Muhammad, oh ternyata Bani Israel ini dulur kabeh ning saka Bani Ishak. Ya wis, kalau ndak mau ikut ya tak doakan, maka wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lu rampung. Makanya sesungguhnya Islam sudah mengajarkan kamu berbeda agama ndak apa-apa, karena kiblatmu sudah dipindah, punya kiblat masing-masing. Tapi sesama manusia yang rukun. Kiblat itu sudah dipindah. Islam gak akan ketemu sama Yahudi dalam urusan kiblat. Wong Islamnya Ka'bah, Yahudinya Baitul Maqdis. Tapi urusan manusia pasti ketemu, wong hidup di bumi yang sama. Buktinya apa? Kalau pergi haji pasti berurusan dengan orang Yahudi, karena Yahudi bisa bikin pesawat. Nah, kita mesti naik pesawatnya Yahudi. Kalau Yahudi mati semua, ya kita pergi hajinya ngelangi. Makanya kiai-kiai sepuh enggak ikut, hancurkan Yahudi. Biar aja kamu jangan ribut. Ya kiai-kiai sepuh biasa, karena kita bisa ketemu dalam urusan pesawat. Karena Pak Habibie suruh bikin pesawat enggak dadi. Wong jenenge tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko, teko. Indahnya Islam itu di situ. Dengan Nasrani ya ketemu, karena kita butuh orang Perancis, terutama ibu-ibu. Butuh apa? Butuh bedaan. Karena bedak Perancis itu bagus, warnanya bagus, baunya harum, parfumnya. Kalau bedak Trimomukti bubar, beras dideplok ya blondeng kah? Apa? Nah itulah makanya Gus Dur ketika Gus Dur kerjasama dengan Israel mau menjajah kita, tanya Gus, bagaimana Anda bekerja sama dengan Israel? Ya karena kita ini sudah dipisah sama Allah urusan kiblat, nggak akan ketemu tapi kiblat, tapi di dunia yang sama bisa bersatu dalam ukhuwah basyariyah. Diniyah sudah bisa, wataniyah kita beda bangsa, tapi basyariyah kita bisa ketemu. Lu indah Islam itu. Lu makanya kiai-kiai sepuh ada keributan di Filistin enggak ikut-ikut. Enggak, biasa aja. Karena apa? Karena Filistin itu memang punya tiga agama. Tinggalannya Bani Israel, tinggalannya Nabi Ibrahim. Ya Islam punya di situ, Yahudi punya di situ hak, wong tinggalane mbah ya, gitu. Nasrani, Islam, Yahudi punya hak di situ. Enggak usah jauh-jauh, tanya Pak Lurah. Dah, enggak usah jauh-jauh. Orang kalau ribut rebutan sawah, pasti saudara. Nggih, Pak Lurah. Uang kok royoan sawah, ya mesti dulur, Ustaz. Royoan kebun mesti dulur. Nek royoan galengan baru tonggo. Lah kenapa Yahudi Nasrani dan Islam kok ribut di situ? Ya karena saudara, makanya ribut. Hindu ya enggak, wong Hindu punya kapling di India. Tapi Hindu sama Buddha ya ribut karena saudara. Ya biasa. Apa jamat? Makanya kalau perang sekarang, ya tinggal siapa yang menang. Nah, yang menang ya yang pinter. Nah sekarang yang pinter Yahudi, ya Yahudi yang menang. Dulu yang pinter zaman Said Salahuddin Al-Ayyubi Islam, ya Islam yang menang. Nah sekarang Islamnya di sana lagi agak mundur. Yahudi Nasrani berpikir rembulan, sing Islam malah lagi mikir katok cingkrang, ya kalah. Mundur yang Islam ini hari ini. Baca Quran, rapat obbian baca Quran ketemu ilmu pengetahuan. Wasyamsu tajri li mustaqarril lah ketemu astronomi. Ya saiki maca Quran ini malah ketemu dalil dungane wong urip nang wong mati ora tekan. Ya iki meng golek perkara to sing macane. Saking cekake nalari sing maca. Quran itu ilmu pengetahuan karena ngadepi Taurat, ngadepi Injil waktu itu pergantiannya lebih hebat. Tapi karena sing maca niki cekak kal khimaru yakmilu asfaro seperti kimar gawa catetan. Ya petuke sing aneh-aneh. Dina iki lho wong maca Quran lho petuk sing aneh-aneh, petuk sing perkara-perkara sing wis tak dirampung ni zaman biyen. Malah saiki petuk yasinan ra ono dalile. Tahlilan ini kok mundur ke CTK beragamanya kayak beragamane wong TK. Napa? Wong TK niku wedinan wong cah cilik. Perut tumpeng wedi musyrik. Perut keris musyrik. Perut wong selawatan bid'ah. Wong sak niki lha ngoten. Perut bedhug bedhug musyrik. Ra ono zaman Nabi iki sakjane saking cekake nalare wong Islam anyaran. Nah mula sing model ngene iki ora iso menang geluto ya bentung ngene. Lha mula ya sepurane mbek-mbeke ning kene ana wong model ngono kuwi berarti cah TK ngono ta. Yang dikit-dikit musyrik, dikit-dikit bid'ah lagi Islam anyaran. Cara numpak motor sik ana ceklongan dit wong wedi tiba. Tapi nek wis jago numpak motor ciu. Wow, ni ana model anyar saya. Dan numpak motor metenteng ini, keng dibel metenteng ini. Oh, nawa model macam ni. Sembahyang wele negengi, masya Allah sampai Allah. Ya, nawa model ngono ni wang anyaran gian. Nabis pinter sembahyang ini dah Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ha ha. Ini benar ana sik sampe Allah. Ikewal. Wah, iki lagi sinau ibu cah. Engge benar. Ana ngono ku. Antan. Lah yang ngono ku biasane kocol-kocol ngene. Sino jo kaget. Insyaallah nang kene ya wong e ra teko. Lah yang ngono lho. Lha mulanjo biasa mawon to beragama lho. Mungkin tak jelas no jam loro tutuk nggih. Tenang kok sithik nggih wong iki ngaji kok sithik. Tak opo ya jujur. Lah itu. Lha mulai enak akhire. Lah itulah maka Rasulullah ketika mengerti masa lalu enak Nabi niku. Urusan Islam diurusi Nabi dijak tambah apik tapi urusan hidup bersama bareng ba bareng, makanya ketika hidup bersama gawe piagam mati Madinah ya neng kono ana Yahudi, ana Nasrani, ana napa melu. Kalau di sini ya pakai Pancasila. Nah sing Islam diduandani tenanan lah bersamanya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Lha mulo Nabi niku enak ati Nabi ora terus gorso-gorso. Nabi perlu terbang. Ya ini sing dinggo bocah-bocah terbang biasanya ana. Perlu terbang juga enggak kaget. Oh, terbang apik, ternyata tengahnya ana sing udo mintul-mintul ngono. Sama Nabi ya terbangnya diambil mintul-mintulnya disalini ngono. Ana wong tawaf mintul-mintul udo tawafi tetap mintul-mintule diklamben ini kain ihram. Itu indah. Ana wong akikah serem ben anake hebat sembelihne singa. Engko bayine dilabur gede singa. Lho kan dulu aslinya begitu. Sama Rasulullah aja ngono. Larangan. Apalagi kalau pengin anak menjadi panglima perang, maka kuda bekas panglima perang dilelang dengan harga mahal. Nanti dipotong dilaburke gede anake niku. Lho itu dulu begitu. Kalau anaknya biar jadi pedagang hebat, cari unta yang sering dinaiki konglomerat. Nanti dilelang, nanti potong darahnya untuk ngelabur anaknya. Iki mahal akhir ya wis mbelai tetep. Tapi cukup kambing dua nek lanang nek wedhus wedok sih. Siji nah iki wis diakekoki durung. Nang dadi akekoki udah nang akekoki itu rampung untuk beli catatan nanti. Catatan akhirat iki medune krana entuk akekoki ana jenenge. Yang perempuan potongkan kambing satu. Wong wedhus kok 50.000 lho susah. Lo kambing itu seharga 50.000 habis beranak. Lah dibesarkan selama 2 tahun atau setahun bikin akikah. Yang penting bernama kambing. Kambing itu enggak harus besar, apalagi di Sumatera ono kambing kirek kan ono. Sing si kupinge ngadeg itu lho apa? Pedus kecil itu pilih itu kan ada kalau di Sumatera yang biasanya perutnya putih itu. Terus sungune mek semene iki. Itu kalau saya potong saya sendiri kurang. Napa niku pedus napa? Terus kacang. Nah, itu kan onten teng mriki. Itu aja. Yang penting bernama kambing. Rasa to sing gedhe ora wedo cilik ora apa-apa. Iki pik nih kok. Nah, terus nanti kalau ada pengajian Kiai Heru, neh. Akekohku, buh. Nggih, potong makan bareng-bareng. Lho gitu. Pian ya yang tua-tua sing kira-kira rung diakekohi, wong wedhus loro ae lho. Banyak rumput di sini. Kalau mahal ya sudah, beli yang perempuan satu, tunggu sampai beranak terus. Nah ora cepet-cepet jadi pakson mana? Aja siji-siji loro nek mana? Ya, puwak ngono beduse. Ngono mana sregep. Wong wedok akhir digepak kepok lak monak mana. Lah itu rampung. Lho makanya Nabi enak mampu membangun masyarakat berbeda-beda. Nah, salah satu kemudian Islam itu bergerak gitu loh. Bergerak keluar ini. Keluar dari Arab. Nah, pergerakan pertama Islam keluar Arab niku ke Persia. Di Persia yang bawa pertama Sayyidina Ali, mantu Rasulullah. Lah Sayyidina Ali ketemu orang-orang dak Islam semua, namanya orang Majusi, tapi Persia peradabannya maju. Maka kemudian masuk ke Persia, Sayyidina Ali ya juga kok haram, ya biasa aja. Sampai Raja Persia ini tertarik, ini orang kok baik banget. Tapi punya anak dua ganteng-ganteng, gimana kalau tak ambil menantu ya? Maka Raja Persia yang bernama Rustum ngelamar putranya Sayyidina Ali. Ali, apa anakmu tak ambil menantu boleh enggak? Boleh aja. Ini orang Majusi loh ini, bukan orang Islam. Yang mana yang kamu ambil? Aku pengen yang itu si Husain itu aja ya. Sudah, Husain kamu jadi menantu ini ya. Ya, Pak. Sudah nikah sama orang Persia, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah dari saya lain dari Labidin ini, loh, makanya kalau terus setelah itu orang Persia masuk Islam. Nah karena orang Persia masuk Islam berubah dari menyembah api menyembah Allah. Nah orang Persia itu kalau menyembah api, apinya itu ditaruh di bangunan tinggi, diukir bagus, namanya Manara. Maka begitu masuk Islam, apinya dibuang dari Manara. Manaranya taruh depan masjid. Makanya kemudian masjid Persia punya Manara. Nah setiap orang lihat, ih ini masjid ada Manaranya kok bagus. Maka kemudian semenjak itulah masjid orang Persia punya Manara. Dan semua pengen bangun Manara. Sampai mukti apa? Trimo Mukti dikenal dengan nama Menara. Loh itu Majusi. Makanya cara pembelajaran ini orang tidak menyalahkan apa-apa, enak. Kan gitu. Nah terus kemudian berkembang, mana-mana. Sayyid Ali Zainal Abidin mengembangkan Islam keluar. Putri Sayyidina Husain punya anak namanya Sayyid Muhammad Baqir, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Ja'far Shadiq, tambah jauh, gawa Islam. Punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi, semakin menjauh. Punya anak namanya Sayyid Muhammad, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Ubaidillah tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Isa Naqib tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir sampai Yaman. Punya anak namanya Sayyid Alwi. Punya anak Sayyid Muhammad. Punya anak Sayyid Alwi. Punya anak Sayyid Ali Khalid Qasam. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat tambah jauh terus keluar dari Arab. Punya anak namanya Sayyid Alawi Amil Faqih. Punya anak namanya Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Nah, Sayyid Abdul Malik punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin, dipanggil sama Raja Champa untuk merukunkan antara konflik Hindu sama Buddha, kerajaan Annam sama kerajaan Champa. Bayangkan, orang Islam dipanggil untuk merukunkan orang Hindu sama orang Buddha yang ribut. Akhirnya kerajaan Champa sama Annam rukun. Sayyid Ahmad Jalaluddin diambil menantu, jadilah Raja Champa. Punya anak Sayyid Muhammad sampai Paseh. Punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir masuk ke tanah Nusantara. Nah, di sini dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Punya anak namanya Ibrahim, pindah Palang Tuban sana, dikenal dengan nama Ibrahim Asmoro Kondi. Punya anak namanya Raden Rahmat Sunan Ampel. Punya penerus namanya Raden Makhdum Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang punya murid terkasih yang mampu menaklukkan pedalaman Jawa, dikenal dengan nama Raden Syahid Sunan Kali Joko. Punya murid namanya murid terkasih yang mampu meneruskan murid utama namanya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng punya murid namanya Mbah Raden apa Mbah Abdul Rahman Pangeran Sambu Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo. Punya murid Mbah Abdul Rahman Pangeran Sambu Lasem. Punya murid Mbah Kiai Jabar Ngelirip Tuban. Teruskan sama muridnya lagi perjuangannya namanya Mbah Sufyan. Mbah Sufyan punya murid hebat di Boyolali namanya Mbah Abdul Halim. Punya murid namanya Mbah Abdul Wahid. Mbah Abdul Wahid masih di Solo Tigo. Punya murid namanya Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari punya anak hebat namanya Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, bagi Hasyim Asy'ari punya murid hebat yang apal Quran, apal Bukhari Muslim namanya Mbak Adlan Ali Cukir sana. Lah, punya murid namanya Mbak Sodik di Wai Jepara. Lah, Mbak Sodik punya murid Yai Heru itu yang brewok itu. Lah, ya jelek-jelek gitu pangkatnya kiai karena mendapatkan warisan dari guru. Gurunya, sebab ulama itu warasatul ambiya lah, pewaris itu berarti punya waris-warisan. Maka kalau sampai punya guru, tanya gurumu sopo itu. Lah, sekarang enggak ada gurumu sopo, langsung Quran Sunnah yo konslet gue. Lah, itu makanya kayak itu buat jelek-jelek gitu boleh jadi kiai, wong ilmunya warisannya dari basotik. Ya kadang ya brewoknya ini ya. Ya masih lo ya pireng enggak apa-apa ya, itu kan hanya bungkusnya aja, isinya kan warisannya Mbak Sodik. Ya walaupun kadang utang rokok barang ya enggak apa-apa. Gitu-gitu tetap kiai. Karena ilmunya sanadnya mutasil sambung sampai Rasulullah. Cuman ya karena orang sini ya gayanya sini. Eh, makanya bermirip karo Kanjeng Nabi jenggote dawakno gitu kan. Gitu. Tapi yo kiai Heru yo ndak maksa muridnya kudu jenggoten kabeh ya ndak, wong orang Indonesia bangsanya bangsa Mongoloid bukan bangsa Semit. Terus sing bakul dawet mesti ra dikongkon jenggoten. Ane bakul jawet ten jenggoten ya sing tuku yo mikir keke kecemplungan jenggot. Nah, inilah. Nah, ini satu dulu. Ini makanya kita ini orang tahu alhamdulillah kita. Kita ini kadang alhamdulillah sudah di apa? Oh jenenge lali ya. Terima mulya lho. terima mukti itu lah. Udah jauh dari Rasulullah. Saya kadang kalau di Arab itu sedih saya itu. Apa? Arab itu cuma ngelompat Mesir itu udah sampai Afrika. Afrika itu raka bagian gitu. Raka bagian iman. Dari Arab ngelewati Maroko, ngelewati kota namanya Casablanca, ngelompat ke Tanger, enggak kebagian. Nah, kita ini loh udah jauh, kecil-kecil, pesek-pesek kok masih kebagian. Ini harus berterima kasih, tapi karena jauh, ya bagiannya enggak banyak. Bagiannya dikit-dikit enggak apa-apa. Quran sebegitu banyak, alhamdulillah kita sudah kebagian. Yasin, lumayan. Karena kita kelasnya bukan kelas grosir, kelas pengecer, ya sudah. Quran itu grosirannya 30 juz. Nggak kuat kita beli 30 juz, mencret. Ya sudah, ngecer ya, Yasin. Maka karena ngecer bungkusnya ya bungkus eceran. Kalau bungkus grosir ya tahfidzul Quran. Nah kalau cuma ngecer Yasin ya bungkus kecil kayak merek Yasinan. Kalau ngecer kulhu ya kita bungkus kecil kasih merek tahlilan. Nah kalau cuma ngecer semilai rokmane rokim ya bungkusnya kecil mereknya suhuk loroun untung. Lu alhamdulillah udah kebagian. Sholat itu banyak sekali ya, sholat itu banyak. Alhamdulillah kita ini sudah kebagian. Walaupun ada yang cuma kebagian setahun sekali hari raya. Ya luwung sudah alhamdulillah. Ada yang kuatnya cuma ngecer seminggu sekali Jumat, Jumatan alhamdulillah. Ada yang ngecernya maghrib tok. Ada, terima kasih matur nu. Oh, dari wong Jogja matur thank you. Hadis begitu banyaknya, alhamdulillah kita sudah kebagian walaupun cuma dua. Apa? Hadis kullu bid'atin dhalalah sama hadis innamal a'malu bin niat. Karena ya paling meh hadis loro iku lho hadis loro iki gelut nawon. Siji bid'ah, siji apa jare niate. Doa, begitu banyaknya doa dari Rasulullah. Alhamdulillah kita sudah kebagian. Apa? Doa makan sama doa udah cukup dua itu enggak apa-apa. Artinya apa? Sudah kebagian agamanya Allah. Insyaallah kalau pulang ya selamat. Loh, enggak usah susah-susah. Panjeni kita ini kelas jauh. Ibarat sekolah itu udah kelas jauh, kelas pengecer. Nabi cuma mengatakan innamal a'malu bin niat. Maka sampean ngaji yo. Kiai Heru itu punya banyak, tapi sampean mau ambil ya terserah. Mau ambil banyak ya situ, mau ambil dikit ya situ. Kiai di sini banyak semua pewaris, maka jangan sekali-sekali ikut kiai yang enggak punya warisan. Dari siapa ini gurunya? Langsung belajar dari Quran Sunnah. Apa meneh belajar teko Google bahaya. Oh, bubar. Tuh. Makanya kan Nabi di sana dan tidak semua orang bisa belajar pada Nabi. Ya orang Arab tok sing iso belajar sama Nabi. Yang hidup di tahun 600, orang sini ya enggak bisa, orang sana kok. Uncah kene omahe kono ya enggak bisa. Itu makanya orang-orang yang bisa belajar sama Nabi namanya sahabat. Orang yang bisa belajar sama sahabat karena ditinggal Nabi namanya tabi'in. Orang yang bisa belajar sama tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Nah orang yang bisa belajar sama tabi'ut tabi'in namanya tabi'ut tabi'ut tabi'in. Nah kita ini belajarnya sama siapa ya? Ketemunya sama ulama podon disone. Makanya kita karena ketemunya cuma sama ulama, biar gak lupa bahwa kita ini hanya pangkat muridnya ulama, maka kita dikasih nama Nahdlatul Ulama, lu biar gak lupa. Coba kalau kita sahabat, Nahdlatul sahabat. Kita tabiin ya Nahdlatul tabiin, yang muridnya ulama ya Nahdlatul Ulama. Itu kenapa ada nama Nahdlatul lama lah kebetulan saya ini jelek-jelek Suriah. Ya, di Suriah iki elek-elek aune. Lho mangkano. Ya karena biar orang ndak lupa kalau cuman muridnya ulah. Lah saiki ana wong lali rumangsane muride nah Nabi jenggote dienggo, cingkrange dienggo. Nah, ya bubar akhir Islam. Susah kita menjelaskan ini. Ya. Karena orang sekarang pengennya belajar cepat langsung mundak pangkat dari muridnya Nabi. Kita lupa kita ini muridnya ulama yang ada di Indonesia yang diatur pakai ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah Nabi, Kang. Wal jamaah Nabi itu siapa? Sahabat. Wal jamaahnya sahabat itu siapa? Tabi'in. Cara ngajarnya beda, pelajarannya sama, cara ngajarnya beda. Itu prinsip wal jamaah yang berbeda. Quran dari dulu sampai sekarang juga itu Quran enggak berubah. Tapi Quran diajarkan sama malaikat Jibril caranya berbeda, langsung dikasih gitu aja sama Allah. Nah, gitu. Dan malaikat Jibril ngasih ke Nabi Muhammad Quran cara ngajarnya beda. Pakai datang dulu. Ya Muhammad, Nabi Muhammad lari. Ya Muhammad, lari lagi. Makanya jangan heran kalau anak diajar ngaji itu lari. Karena Rasulullah waktu pertama kali diajar ngaji juga lari. Bukan karena takut Quran, takut sama malaikat Jibril yang serem. Ya Muhammad, berhenti. Makanya kalau jadi guru ngaji jangan serem. Maka di Jawa ada lagu Pak Jenggot duwe anak emung siji nangis wae amarga wedi karo jenggote cuk menengo mengkusuri tak cukure ora. Nah, jenengane dadi guru ngaji kok santrine takut ya cukur jenggote. Men gak takut ya gak apa-apa, maka biar gak takut suruh lus-lus. Maka di Arab orang kalau jenggotnya panjang dilus-lus. Itu sahabat sunnahnya jenggot itu dilus-lus. Sama orang lain ya Allah, assalamualaikum insyaallah. Apik jenggotnya sampean mas. Habis itu sama-sama mundur. Cium bun-bunannya, orang alim paling seneng dicium kepala. Kepalanya. Lah di sini jenggot yang dilus-lus itu ditonyo. Jadi yang namanya sunnah itu adalah perilaku, bukan simbol tok. Simbol sak perilaku, perilakunya. Lah makanya kemudian Nabi Muhammad diajar Quran lari, tangkap, ikra. Enggak bisa. Ikra. Enggak bisa. Ikra. Enggak bisa. Ya karena bilang enggak bisa terus malaikat Jibril pusing ini kalau diajar enggak bisa terus. Ya udah share it itu aja. Tahu kiwi itu kalau bahasa sekarang itu share it. Jadi diajarkan secara langsung ditancapkan langsung kepada batin Rasulullah itu tahu kiwi namanya bahasa Arab ini bahasa kerennya kan bahasa zaman now. Ini share it. Nah setelah itu Nabi Muhammad punya Quran. Qurannya sama diajarkan ke sahabat. Orang sahabat ini sudah orang Arab bisa baca bisa nulis. Maka Quran gak diajarkan dengan cara dibaca dan ditulis. Tapi suruh ngapalkan. Makanya sahabat itu gak nulis Quran karena apal. Sama kayak saya gak pernah bawa foto istri saya. Oh ngapal. Lah apal ngapain bawa fotonya? Lah ibu-ibu jangan lebih seneng kalau fotonya dibawa. Wah ini cinta. Punya mahfud, wah suamiku cinta. DP-nya ada fotoku. Wah itu tandanya belum apal. Ini tandanya belum apal. Nah sahabat, begitu ditinggal Rasulullah ketemu tabi'in, maka diajarkan cara menulis, maka sahabat nulis Quran. Yang nulis namanya siapa? Namanya Zaid bin Sabit. generasi ini hilang, bawahnya nulis tau udah gak cukup karena longkek-longkek kayak cacing Qurane wong pinter. Maka kemudian dikasih titik-titik, yang ngasih titik-titik namanya Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 65 Hijriah. Disebar lagi titik-titik gak cukup, apa? Disarokati tahun 150 Fathah Kasroh Dhammah namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farohiti yang kasih harokat. Lah begitu disebar lagi yang baca Quran kan orang, bukan orang Arab doang, seluruh dunia baca. Begitu dibaca sama orang Andalusia Wadduha keluarnya Wadduhe. Orang Turki baca Mustaqim keluarnya Mustaqin. Lah orang Padang Sumatera Barat masalah. Lekenud, lekenui itu orang Padang. Orang Padang ini kan paling susah, piring pariang. Perut parwi, lekenud, lekenui gitu. Ya, makanya orang Padang itu kalau baca Pancasila kan paling aneh seluruh dunia. Pancasila, cie, bintang pesaki limo, dua, rantai pengikat kuda, tiga, baringin barambui keribu, ampe sapi gilo, limo, kapas pembesi muko, padi pangisi parwi. Ini orang Padang. Quran dibaca orang Lampung sama Palembang masalah. Karena orang Palembang sama orang Lampung ini enggak bisa bilang ro. Bilangnya gha. Siratal siratal. Bubur bubur. Dubur dubur. Maka dulu ada Syahrudin, enggak bisa bilang Syahrudin gubernur, Syahrudin. Riyamizat, Riyakudu. Ini kan orang Lampung, Palembang begitu. Orang Sunda masalah. Karena orang Sunda bilang Al-Ladzina keluarnya Al-Ladzina. Sirat Al-Ladzina. Ini piye tak Al-Ladzina dulu Al-Ladzina gimana? Diwaca wong Jawa masalah karena punyanya Hono Coroko. Alhamdu keluarnya Al-Kam. Du ya hayu ya qayyum ya kayu uyuka. Rabbil alamin. Enggak punya huruf ain, punyanya ngo, keluarnya Rabbil nga. Amin. Enggak punya huruf bot, punyanya lo, maka Ramadan keluarnya Romel, Romelan. Wudu tadi wulu. Wong Bali masalah lagi orang Bali kalau baca Quran, saya punya murid dari Bali masalah. Takon ngimami salat Isya bubar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang Bali. Orang Bali itu selalu tok susah keluarnya tok gitu. Namanya Ari, makanya dikenal dengan nama Ari Betok karena tok gitu. Nah itu temannya Alif itu. Itu kan ngomongan saya dulu itu yang depan kecil itu. Itu ngomongan saya dulu. Rotol sih, rotol. Temennya tahu itu. Lah kemarin ada datang lagi namanya Komang. Diajar ngaji sang guyu kabeh. Alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u, a i u. Kalau tempat saya kan masih kuno gitu. Begitu tak fathah ta, tak kasroh ti, tak dhammah tu. Tu mang tu tu tu susah sampai tak cekeli late lho. Aja mundur-mundur ngarep tu tu. Kuwi lidah itu beda-beda. Orang Bugis suruh bilang alaihim, enggak bisa keluarnya alaihing. Karena sana kan N jadi eng, eng jadi N. Radal ladzina namta alaihim. Radal ladzina namta alaihim. Mingkem. Radal ladzina namta alaihim. Mumalahan. Nah ini maka terciptalah ilmu atau juwet mikiro atil Quran. Jadi, begini gitu ya. Lu maka orang kalau paham Nabi Muhammad biar paham masa lalu dijelaskan lah. Kita itu maka per generasi oh gini, oh gini, oh gini. Setiap generasi punya cara pembelajaran yang berbeda. Lah begitu Islam masuk sini, gak ketemu bangsa sini. Ya harus diajarkan dengan cara sih. Ini orang sini sudah punya bangsa namanya Majapahit. Semua sudah punya. Orang sini gak perlu lagi diajarkan surga itu air mengalir. Karena depan rumahnya banyu mili di mana-mana. Orang sini gak perlu lagi diajarkan surga itu banyak buah-buahan. Kenapa? Karena orang sini buah-buahan banyak. Cipluan ya oke. Duren oke. Tiban duren semaput. Buah banyak. Jambu ya macam-macam. Di Arab gak ada apa-apa. Itu makanya orang Arab itu keras kan. Karena gak ada apa-apa. Nah, kalau di sini lembut-lembut orang sini, orang sini hiburannya banyak. Orang Arab itu hiburannya cuma berkuda dan sama istrinya cuma dua itu. Yang lain gak punya. Lah orang sini hiburannya banyak. Petuk jangkrik, adu jangkrik, hiburan. Ono pite, adu pite, hiburan. Sampai rumput itu udah hiburan, kecing ditekuk, pluk, terus ditekuk, ini gue ya hiburan ya untuk orang Indonesia. Daun lam toro, dikerutuk-kerutuk, talen ini, terus ayo gitu, pluk, dihiburan. Ayo apa-apa hiburan, kayu diketok, tek, hiburan bentik. Ono karet hiburan. Sampai karena tiga gunting-guntingan. Ah, hiburannya banyak orang sini. Tengah wengi nyuluh kodok, hiburan. Boleh welut. Nah, enak, onontong, pangan, hiburan. Enak orang sini. Hiburannya akeh. Balang-balangan wit sawit, hiburan. Loh, makanya orang sini tenang. Nah, ketemu dengan bangsa sini ya harus iye carane dibilangin Allah udah ketemu pangeran sini. Ada musola udah tahu langgar atau sanggar, kalau di Bali kan banyak kecil-kecil depan rumah itu kan sanggar. Makanya kalau yang gede namanya masjid, yang di rumah masing-masing kecil namanya langgar. Itu ada orang hebat namanya kiai. Nah, yang datang ini syaikhun ustadznya udah pakai nama kiai. Jadi enggak ribet orang dulu, isinya aja yang diganti, bungkusnya tetap sama. Nah, orang sini juga sudah hebat dari dulu, sangat menghargai orang tua. Nabi Muhammad menghargai Nabi Ibrahim, sini menghargai orang tua dulu, dari dulu. Orang tua yang baik-baik namanya Dang Hyang. Nah, Dang Hyang ini mampu bubak alas. Sebenarnya orang dari Jawa dulu bongkar di sini. Nah itu sesepuh-sesepuh yang bubak alas itu kalau dulu namanya Dang Hyang. Nah para Dang Hyang ini punya anak cucu selalu datang minta nasihat. Nah nasihat itu yang harus dipegang. Nah nasihat yang dipegang namanya nasihat yang dipundi pun. Pundi, makanya orang tua yang para Dang Hyang disebut pepunden. Rumahnya namanya pun. Unden itu bahasa Jawa kuno, bahasa Indonesia asli sini. Anak cucu datang bawa makanan, tasyakuran. Nah itu namanya serodo. Maka upacara serodo namanya nyadran. Terus kalau orang nenek moyangnya sudah mati, ya karena mereka punya keyakinan orang mati itu juga gak mati, cuman pindah tempat aja. Mulut teko merui kaki danyang nini dah danyang. Nah Islam datang juga mengajarkan hormat orang tua. Nabi Ibrahim hormat, apa dihormati Nabi Muhammad. Tinggal di Ka'bah ya, dicuci Ka'bahnya setahun sekali. Tanggal 10 Muharram atau antara 10-15. Nah kadang orang sini tinggal di kampung ya bersih kampung. Yang tidak ditinggal di kampung tinggal di keris, yang ngumbah keris. Yang tidak ditinggal di apa-apa sakliane awak tok ya adus. Mula ono nek suro atau setahun bisa. Bahasa-bahasa yang beda tapi sebenarnya sama. Nah, terus para Dang Hyang ini dikei kopi, wis ra tutuk wong wis mati dul. Mula ya wis aja dikek kopi, kopine ombe dhewe, diminum sendiri namanya sedekah. Maka kemudian berubah istilah menjadi dekahan dari kalimat sedekahan. Terus dibacakan kalimat thayyibah mula ana sing ngarani kelimahan. Lah kiai ini setiap datang doanya Allahumma barik, setiap ada makanan kiainya Allahumma barik, kok borak-barik, maka ada yang namakan barian. Mesti bangsa beradab. Nah, terus diajari macam-macam, nah, juru korban sapi, korban unta, enggak bisa. Karena di sini lahirnya kebosa sapi, maka orang sini ya udah korbannya kebosa sapi. Maksakan diri korban pakai unta ya ditangkap polisi, wong nyuri untanya kebun binatang. Iya, kebun binatang. Orang sini di sana ya pal jamaah sana suruh pakai jubah. Kenapa? Karena di sana tanahnya bersih, jubah panjang enggak akan kena teletong. Sini jalan dikit kena uyuh wedhus. Maka di sini agak tinggi dicincing titik. Kalaupun kemudian dipakai jubah ya cuman kalau sholat. Nah, kalau ke sawah ya tidak pakai jubah karena nek pakai jubah rasito tandur rasito terprei. Karena di sini tanahnya sawah. Yang kayak begini, makanya ulama dulu ketika datang ya udah jam 12:30 panggil sholat, kok nggak datang, oh ternyata masih di sawah zuhur kan. Akhirnya kiai sini biasa manggilnya mundur, Allahu Akbar, sambil nunggu datang apa enggak. Nah, kalau nggak datang ya ditunggu robana. Ya Rabbana, masih enggak datang. Kalau di Jawa ya, tombo ati, wong pegel nambani atine dhewe. Kalau masih enggak datang, baru diamuk, diuruki anjang-anjang nanti jerantal. Wong biasa. Gitu. Lah ini loh. Karena di sini puasa juga sama, ya toh, puasa juga sama. Dalilnya kutiba alaikumus siam. Tapi orang sini punya dalil tambahan yang lebih terkenal. Apa? Naumuso imin iba datun. Tidurnya orang puasa itu iba ibadah. Maka orang sini kalau puasa tidur aja mong itu ibadah. Maka kiainya kesepian, santri ini turu. Mulo kiai ini lungo neng pasar tuku mercon. Akhirnya ben rame dar. Makanya besok Pak Lurah kalau ada puasa merconan gak usah ditangkap. Karena mercon di sini adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Ini biasa aja. Lah ini cara di sini. Lah itu alhamdulillah kita masih kebagian. Ini. Nah, ini sekilas kenapa minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Kenapa luniru yahu min ayatina. Tanpa turun lagi. Nabi Idris duduki langit gak turun lagi. Nabi Musa mau lihat langit semaput. Nabi Isa naik turunnya besok. Lah Nabi Muhammad ini yang turun. Naik turun lagi. Luniru yahu min ayatina. Kenapa? Untuk menjawab sami'ul hasil ta amma ba'du. Ya ini mukadimah ngaji. Belum mulai saya. Dan ini baru pembukaan dah. Ini baru amma ba'du. Lho ket mau kula wis amma ba'du to. Ya durung ya iki lagi amma ba'du. Tenang aja lho wong ngaji kali kula wong kula ngajine ora ngotot ae lho dadi yo. Ngaji lemak-lemak ini ayo 5 jam ayo betah. Bokongnya yang panas. Apa-apa kalau itu. Dan saking muskilnya Isra Mi'raj itu tadi, saking sulitnya dipahami. Maka ketika Rasul turun cerita dari langit, ya enggak ada orang percaya. Sopo sing ngandel ya enggak ada. Sampai ono sing ngarani Kanjeng Nabi edan. Dasar Muhammad wis edan saiki mosok munggah langit. Ya karena di Arab itu yang paling tinggi burung hantu. Kalau di sini yang paling tinggi Gatotkaca. Lah terus di langit tuh ya ada yang percaya. Maka semuanya mengatakan bahwa oh, Nabi Muhammad saiki wis edan. Bahkan yang percaya meng loro tok Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Cuman dua itu yang percaya. Yang lain enggak ada yang percaya. Blas. Bahkan Sayyidina Umar ini termasuk enggak percaya. Makanya ketika ada orang enggak percaya mengatakan Nabi edan. Karena Nabi Muhammad dianggap edan. Maka Sayyidina Umar ngamuk. Setiap ada orang ngerasani Nabi Muhammad edan, ditonyo. Sampai tangannya Sayyidina Umar itu bengkak karena ngantemi wong. Tapi setiap wong ditakoni kok Nabi Muhammad piye to? Lah ya wong wingi ilang sewengi jarene teko Masjidil Aqsa, Kang. Sing ngandel sapa nek ora wong kentir kan ya ora eneng to. Itu pasti orang gila Nabi Muhammad sekarang itu udah rusak pikirannya. Lah Sayyidina Umar marah setiap dengar begitu. Makanya Sayyidina Umar akhirnya nanya sendiri ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Salam. Ada apa Umar? Loh kok tanganmu bengkak kenapa? Oh suwong tak tonyo kabeh ya Rasul. Loh kenapa? Ungarani penjenengan edan. Lah kenapa? Loh katanya penjenengan semalam enggak ada kemarin dari Masjidil Aqsa terus ke langit. Iya Umar. Hah? Iya ya Rasul. Loh iya saya kemarin itu dari langit. Hah? Benar ya Rasul? Iya Umar, kamu enggak percaya? Aduh matek. Rasul edan tenan iki kira-kira. Sayyidina Umar keluar rumah sambil nangis, ya Muhammad Rasulullah, kurang apa aku padamu? Keluargaku tak musuhi, sukuku tak musuhi karena aku membela engkau. Kenapa ya Muhammad Rasulullah? Mosok ditinggal Siti Khadijah mati wae edan. Bilang sama aku, ya Rasul, di mana perempuan yang cantik yang kamu inginkan? Jangan begitulah. Masa merindu istri meninggal sampai edan? Udah bilang sama aku, mana perempuan paling cantik? Kan ku datangi. Kalau masih perawan kan ku lamar. Nek wis dibojo tak patenane sing lanang. Loh Sayyidina Umar peras sing ngono. Oh, Sayyidina Umar kan paling keras. Enggak ada sahabat kayak Sayyidina Umar kerasnya. Sambil nangis pedang diobat abit wong sak kampung Melayu kabeh. Aja meneng ngamuk wong ora wong sahabat Umar iki lungo tok wong Melayu. Wong ora tau guyu Sayyidina Umar. Ndak pernah kok, ndak pernah. Brewok ngene alise gathuk. Jalan aja iblis denger lari. Iblis lu krungu laku langkai Sayyidina Umar Melayu saking kerasnya. Kalau baca Quran enggak ada orang berani dengar itu kalau Sayyidina Umar baca. Kalau Sayyidina Utsman ini enak di rumah no. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Sayyidina Ali Bismillahirrahmanirrahim. Itu Sayyidina Ali lah. Kalau Sayyidina Umar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kok menang? Kok ramuni Allah? Gitu Allah, gitu. Berarti sampean ora pangkate sing keras-keras. Mangka no jangan galak-galak jadi orang ya. Sayyidina Umar itu keras. Kalau khutbah orang lari semua dengar khutbah. Karena yang lain bawa tongkat, bawa tombak. Sayyidina Umar itu ndak pedang ditutut nangit tak kelang. Ini sama jadi ini kabar ya drama. Gak ada yang ditakuti Sayyidina Umar itu. Sing dimedeni ning donya iki mek telu tok. Allah, Rasulullah sama istrinya. Persis kayak orang anu terima mukti. Kayaknya wah begitu istrinya takik. Pak Lurah itu lho kok gak kan takik. Wah, ora ae. Wong kiai ngono kok. Kula nek bojoku lho takik. ngono kula langsung goblok dodo. Iya, jangankan saya. Anaknya itu kalau istrinya udah entak gitu, ya Allah. Wong istri saya itu tukang pidato. Subuh itu langsung pidato. Sing dipidato ini ya anak itu. Makanya kalau entak kena larang. Makanya saya waktu ngaji kitab buku dulu jen itu ada ja'aro julun ila Umar bin Al-Khattab. Ada laki-laki datang ke Sayyidina Umar. Saya tanya sama kiai saya, ini siapa sih kiai? Rajulun ini. Oh, itu Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari, tahu penjelasan ini. Panglima perang, kepala suku, hartanya banyak, guantengnya luar biasa. Ini pusing. Kenapa? Karena punya istri satu, cerewetnya luar biasa. Kata Abu Dzar, aku laki-laki kurang apa ya? Kaya, ganteng, kelahi menangan, panglima perang. Punya istri satu aja kok cerewetnya kayak gini. Awas, tak tukar tambah aja. Tapi sebelum tak tukar tambah, sebaiknya aku curhat dulu sama Sayyidina Umar. Akhirnya Abu Dzar datang ke rumah Sayyidina, mau curhat. Karena saking kerasnya Sayyidina Umar pasti tahu cara menaklukkan perempuan cerewet. Soan sore-sore ke rumah Sayyidina Umar mau curhat. Lagi mau curhat ternyata apa? Di dalam rumah Sayyidina Umar terdengar ada perempuan ngomel. Ternyata apa? Bunyai Atiqah, istri Sayyidina Umar lagi ngomel. Dan Sayyidina Umar cuma diem gini aja. Selesai ngomel, Abu Dzar nanya, assalamualaikum. Salam. Ya tetap galak. Siapa itu? Abu Dzar ya Umar. Abu Dzar, sini-sini masuk-masuk. Ada apa kok tumben sore-sore? Gak jadi, sama aja. Lah kenapa? Aku tadi mau curhat istriku yang cerewet. Gak taunya engkau kuat juga dicereweti ya. Sama kita, oleh bolo. Terus nanya, ya Umar, kok kamu kuat diomeli sama istrimu? Iyalah, saya punya hati kok dengar pertanyaan tamu begitu, datang nyimping di belakang pintu. Kalau jawabannya menyakitkan, awas tak omel lagi nih. Ternyata Abu Dzar, apa Sayyidina Umar jawabnya, iyalah Abu Dzar, istriku memang cerewetnya luar biasa. Hampir setiap hari kayak begitu istriku. Tapi kemarahan dan cerewetnya itu ya Abu Dzar tidak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga. Wah, dijawab begitu ya si punya hati kayak langsung selawat. Coba kalau jawabannya iya, istri kemang mulutnya kayak radio rusak. Lagi. Nah di situ saya mendapatkan pelajaran dari yai-yai saya. Kalau pengen punya anak hebat, contoh Sayyidina Umar. Loh, kok dicontoh Sayyidina Umar gimana? Lah itulah. Sayyidina Umar itu mampu membunuh 1000 singa, tapi dengan perempuan satu dia diam. Kenapa? Karena perempuan tidak boleh dimarahi, kata Sayyidina Umar. Enak banget jadi perempuan, gak boleh dimarahi kiai. Iya, perempuan itu jangan dimarahi, jangan disakiti hatinya. Wah, rungokno perempuan, rungokno. Acok iki jane. Sing lanang iki rungokno, rungokno. Iki dalil mejangan kalau perempuan tidak boleh disakiti hati. Karena perempuan kalau sakit hatinya, masalah dengan anak-anaknya. Sebab perempuan membawa 2 kendi air kiri dan kanan. Ini minumnya bayi, kiri dan kanan, 2 susu. Kalau hatinya panas, jantungnya membara. Maka susu yang dihasilkan oleh seorang ibu menjadi susu yang panas. Ibarat santan blundu. Diombe bayi, bayinya tidak menemukan yang bayi yang tenang. Air yang tenang. Maka adik, walaupun kamu panglimanya pagar nusa, yang lembut sama Aliful ya. Itu jangan marah, jangan suka marah. Perempuan juga kalau marah sakit hatinya, tidurnya nggak tenang, hidupnya nggak tenang, ngiringi anak ya nggak tenang. Ibarat perempuan itu adalah ayam, itu tugasnya mengeram. Kalau ngeram kok tidur hidupnya nggak tenang, ya naik turun petarangan. Nah ini perempuan angkrem kok naik turun petarangan, ya ndoke koplak. Maka harus tenang. Makanya jadi laki-laki yang mampu menenangkan perempuan. Saya punya cerita, tak kasih tahu. Saya pernah ribut sama istri saya, itu hampir aja nggak tahu apa yang terjadi. Istri saya kerasnya luar biasa. Tak suruh dandan dek, dandan ya yang cantik. Iya mas. Nanti pernikahan santri jangan sampai kalah cantik sama anak-anak itu. Ya, dandan dari subuh sampai pagi. Menurut saya cantik lah sudah. Habis itu naik mobil. Di sini supir, sini saya, supirnya namanya Arifin. Saya di sini, nah istri saya di belakang. Keluar rumah sampai di perempatan, digoda saya sama perempuan lain. Ternyata di hadapan saya perempuan di sana, ngadep ke sini dari lampu merah yang sana, ada perempuan cantiknya luar biasa. Rambutnya merah, kacamatanya neng bundunan. Lah mulut saya ini kan biasa begitu. Lu ya Allah bin ayune wong neng air. Saya lupa di belakang ada istri saya. Wah itu tanpa apa-apa. Saya dicobit di sini itu. Kayak tang. Wah dasar mata laki-laki. Sudah bawa istri yang disuruh paling cantik. Begitu lihat perempuan cantik masih aja. Saya mau bilang enggak. Ya enggak mungkin wong saya udah bilang. Nanti sekali. Dia juga lihat wakilnya, woi, dasar mata laki udah perempuan udah tersembunyi masih bisa dilihat, agak ngamuk itu. Saya bilang enggak mungkin. Akhirnya saya bilang iya gimana? Iya, perempuan cantik dimanapun yang tersembunyi pasti aku tahu. Karena kalau aku enggak bisa lihat perempuan cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu bisa menemukanmu? Wah, langsung kenduk, gak jadi. Iso ae jar. Ya Allah, ini le. Jadi laki-laki mampu menenangkan situasi. Itu yang hebat, biar perempuan enggak bergejolak. Kalau pengen keturunan hebat. Saya mau ngaji. Peci saya hilang. Istri ikut nyari. Ternyata bukan ketemu peci, ketemu wadah peci. Pikirnya wadah peci itu isinya adalah peci. Enggak taunya di dalamnya surat cinta. Dan surat cinta itu bukan dari dia. Dari perempuan sebelum dia. Banyak. Wah disirat ngepung gitu. Mamuk deh. Ini aku bukan yang pertama. Ya enggak tahu. Dah mulai kumat Joyo Indo. Yo. Ini dari siapa? Ya baca sendirilah itu. Sus koyo ketek ketulup ngene sate piye ramone to. Serai sapa-apa. Ini dari siapa? Ya baca sendirilah. Ini aku dibawa banyak sekali. Ternyata sebelum saku banyak sekali. Iya aku akui. Iya gimana? Iya aku akui banyak sekali perempuan mencintaiku dek. Karena aku memang laki-laki yang layak dicintai wanita. Tambah ngamuk dek. Wah soalnya aku mana? Ya inilah kehidupan. Laki-laki diperebutkan wanita dan aku adalah salah satu laki-laki yang diperebutkan wanita. Ibarat padang Kurusetra, akulah Kresnanya. Saya bilang gitu. Wah, oh tambahan. Tapi kamu harus tahu perang itu sekarang berhenti memperebutkanku. Lo kenapa perang berhenti? Karena kamu pemenangnya. Orang itu pintar. Lah itu senj- senjata. Jangan sampai perempuan ini bergejolak karena keturunan-keturunan besar lahir dari perempuan yang tenang. Ibaratnya kita punya istri atau punya pacar, suka SMS mantan pacarnya atau mantan istrinya, enggak usah marah. Ketahuan kita punya istri SMS mantan pacarnya yang dulu gitu, SMS aku kangen, terus kangen. Nah, kita tahu lho, Dik. Sama SMS-an ya sama mantanmu ya. Maaf Mas, enggak. Iya, enggak apa-apa, biarkanlah kalau kamu rindu-rindukan. Kamu kalau masih merindukan-rindukan, tumbuhkanlah kasih sayangmu di hatinya pada mereka. Enggak apa-apa. Jangan kau hapus nama mantan-mantanmu dari hatimu. Biarkan dia tumbuh. Karena sekarang tugasku lah yang akan menghapusnya. Oh, ayam. Ojo kok, enggak deh, hanya aku enggak mau yang lain. Bubar. Lah itu Sayyidina Umar sekeras itu mampu. Ya. Akhirnya begitu Sayyidina Umar ini tidak percaya. Wah masalah, pelindung Nabi tidak ada. Nah dengar seperti itu, Abu Jahal ini datang. Cocok ini, sudah Nabi Muhammad pengikutnya sudah tidak ada yang percaya. Datang ini Abu Jahal. Assalamualaikum Muhammad. Man, ada apa? Enggak, aku ini dengar kabar. Katanya kamu naik ke langit kemarin ya. Iya Man, aku dipanggil sama Allah Isra Mi'raj. Hebat kamu. Nabi beneran berarti kamu. Mat. Ya iyalah, masa nabi palsu. Lelele, tapi ya gitu Man, pamannya kan. Gak ada yang percaya. Loh, temenmu gak ada yang percaya. Iya, temenku gak ada yang percaya saya Isra Mi'raj. Alah, temenmu aja kok mbok pikir. Kan temenmu itu orang bodoh-bodoh, mantan budakku, jadi gak bisa memahami Isra Mi'raj itu, gak bisa. Maka udah gak usah kamu pikirlah teman-temanmu. Lebih baik daripada temanmu gak ada yang percaya karena akalnya gak nyampe, kamu besok ke rumahku aja. Di rumahku orang pinter semua. Kamu ceritakan Isra Mi'rajku itu ke teman-temanku. Pasti temanku bisa terima karena temanku ini hebat semua. Udahlah tenang. Nabi seneng karena Abu Jahal mau mendengar. Gak ngerti itu akal bulusnya Abu Jahal. Sore-sore datang Abu Jahal ngundang semua orang. Halumi, halumi, ngumpul, ngumpul, ngumpul. Ayo ke rumahku. Potong kambing, potong unta, kasih makan semua orang dikumpulkan sama Abu Jahal untuk mendengar cerita Isra Mi'raj Rasulullah. Rasulullah datang menceritakan Isra Mi'raj, Abu Jahal mengumpulkan semua orang, kasih makan. Makanya kalau pengin tahu siapa ketua panitia Isra Mi'raj pertama, ya Abu Jahal itu. Jadi ketua panit mana ini Abu Jahal? Nah ini Abu Jahal. Nah setelah itu apa? Abu Jahal, ya udah kamu pidato Muhammad. Akhirnya pidato Abu Jahal, apa Nabi Muhammad? Saya Isra Mi'raj ini. Oh Abu Jahal kumatin akal bulusnya. Udah kamu nanya. Rombongannya Abu Jahal nanya. Ya Muhammad, apa? Saya sudah dengar ceritamu. Sekarang aku mau nanya, nanya apa? Kamu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Iya. Nah, aku mau nanya, antara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, warungnya berapa? Hah? Warung? Ya Nabi Muhammad kan gak kebayang harus takoni warung. Ya gak tahu. Oh, bohong. Lempari. Ayo ya Muhammad, Masjidil Aqsa, cagak epiro. Ya masuk Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa ngitung cagak kan ya anda. Lempari, ternyata pertanyaan-pertanyaannya itu untuk menjebak Rasulullah. Gentengnya Masjidil Aqsa berapa? Ya siapa yang ngitung genteng? Ayo Pak Camat sama Pak Lurah, saya tanya dua-duanya mumpung ada. Pernah ke pendopo kabupaten? Pernah? Dua-duanya yakin? Sumpah? Saya nanya sekarang. Cendelanya berapa? Loh ya sama. Oh bohong. Nah kayak gitu sama contohnya. Bohong. Nah ya masa soan ke pendopo kabupaten ngitung cendela. Ini enggak tak. Wong lempar. Lalu Nabi Muhammad dilempari rombongannya Abu Jahal. Nah akhirnya Allah, ya Jibril turun. Turun kenapa ya Allah? Itu Muhammad dilempari karena ditanya. Gak tahu itu. Tanya kamu, turun. Ngapain ya Allah? Udah kamu sana siaran langsung. Siaran langsung, ya siaran langsung. Turun akhirnya. Siaran langsung itu apa? Membawa gambar hidup ke depan Rasulullah. Kalau sekarang presiden pidato di istana, dilihat dari sini namanya siaran langsung. Begitu siaran langsung, tanya, ya Muhammad, jendelanya berapa? Langsung siaran, dik. 8. Oh, benar. Tiangnya berapa? Siaran langsung, dik. 12. Oh, benar. Gentengnya berapa? Dik. 27.000. Nggak percaya, hitungan dewe. Oh, akhirnya, oh, bener. Kowe bener kabeh kemudian akhirnya harus Nabi Muhammad langsung dielulukan lagi karena bener mampu menjawab Isra Mi'raj. Nah, sudah gitu aja ceritanya. Setelah itu pulang. Lah sahabat-sahabat ngikuti Rasul dengan ye Nabi bener, Nabi menang. Ye ya sing bodoh-bodoh desa-desa itu. Nah, terus datang ya Rasul, apa maaf kemarin aku nggak percaya Rasul, harus tak jelas gitu ngomong karena malu. Sahabat yang udah terlanjur nggak percaya datang, ya Rasul maaf ya Rasul, kemarin saya termasuk yang ahu gitu karena malu. Akhirnya semua datang ke Rasulullah. Begitu semua datang ke Rasulullah ini, kemudian duduk bersama setiap hari sambil cerita tentang kehebatan Rasul, mengelem-ngelem Nabi. Cuman sahabat itu melihat ada yang aneh. Setelah Rasulullah itu duduk bersama sering pamit, dikit-dikit pamit gitu. Nah sahabat ini heran, pamitnya kok jamnya sama. Beberapa hari, beberapa bulan setiap pamit jamnya sama. Maka sahabat sing beleng-beleng itu dingke. Rasul kalau pamit diintip. Ternyata Rasul itu kalau pamit ngambil air. Terus gini. Nah sahabat yang ngintip itu ngapain ya Rasul itu ya? Kenapa sih? Gak tahu kalau pamit itu ternyata ngambil air terus gini terus. Gak tahu. Tapi jumlahnya gak sama mas. Nah gimana? Kadang 3, kadang 4, kadang 2. Gimana sih? Pokoknya gini. Jadi belum ada yang ngerti kalau itu sholat urung tahu diulang. Akhirnya sahabat ini gelenak. Kang, kok enaknya nanya sendiri itu ngapain sih Rasul itu? Apa ada yang hilang ya? Akhirnya nanya begitu Rasul. Ya Rasul, apa? Maaf ya Rasul. Kalau Rasul pamit itu kok kita intip. Kok Rasul pakai ambil air terus cuci-cuci terus gini-gini itu apa? Kok terus pakai begini itu? Itu sholat. Sholat ya Rasul. Iya kemarin diambil dari langit itu saya diperintah sholat. Nah sholat itu apa? Nyembah Allah. Loh, kalau Allah engkau sama Allahku kan sama ya Rasul. Loh maksud aku gak diajari. Kamu mau diajari? Ya iya, sini ya. Besok kalau mau diajari. Oh iya ya Rasul, teman-teman boleh ikut gak? Ya boleh, nanti semua tak ajari bareng-bareng semua ya. Oh iya ya Rasul. Kapan? Ya nanti maghrib kesini. Akhirnya semua dikumpulin. Minta belajar Rasulullah. Begitu sudah, ya Rasul sudah ngumpul. Bentar lagi, belum waktunya. Nah, sampailah pada saat ketika ngumpul semua. Akhirnya yaudah, ya. Ajari sholat ya, ya dari situ baris. Rasul di depan. aku nanti di depan, kamu ikuti aku ya. Ya ya Rasul. Rasul di depan. Allahu Akbar. Rasul kan habis ketemu Allah, jadi langsung online. Lungrono, Ainul Yakin. Nah yang pinter-pinter di belakang, Allahu Akbar. Karena hatinya nyampe, bisa khusyuk. Maknanya apa? Masuk wifi-nya Rasulullah kalau bahasa sekarang, mlebu wifi. Makanya Allahu Akbar, khusyuk, tenang. Mlebu wifi, masuk sinyal Rasulullah. Nah yang belakang, Allahu Akbar. Temennya disikut, tegang. Gusti Allah kita orang. Tuhannya kelihatan, enggak. Oh paling sudah gelap besok WE duduk. Ya duduk gitu aja sambil gruntel. Kapan lagi ya Rasul? Nanti. Isak-isak lagi. Allahu Akbar sama. Tetap gini-gini. Wah pikirnya ini siang-siang mungkin kelihatan. Katanya Rasul ada yang siang. Iya kemarin pas siang pamit kok gini-gini kok. Nah, siang Allahu Akbar. Gak ada kok Tuhannya. Kenapa? Karena ribuan tahun orang Arab itu kalau beribadah punya apa? Patung. Jadi beribadah melihat sesuatu dengan wujud nampak mudah karena ada bahannya. Takut sama singa membuat patung singa, takut sama ular membuat patung ular, takut sama istrinya, dia buat patung istrinya. Allahu Akbar. Nggak kelihatan juga, akhirnya mogok. Ah, enggak kelihatan juga, Mas. Mogok aja. Akhirnya enggak mau sholat, mogok. Nah, ketika mogok rusak-rusak Rasul dengar ada apa kalian? Susah ya Rasul. Susah gimana? Tuhannya enggak kelihatan. Ini gimana ya Rasul? Ribuan tahun kami ada Tuhan, sekarang enggak ada, enggak kelihatan. Kami susah enggak bisa menyembah. Loh Allah itu Rasul enggak marah. Goblok itu ya enggak. Bilang sama Allah, ya Allah. Sebagian bisa, sebagian enggak. Lah kenapa? Karena yang sebagian besar enggak bisa melihat engkau ya Allah, susah. Ya sudah besok tak kasih tahu. Maka besoknya malaikat turun. Menjelaskan iman, Islam, ihsan. Turun syadidah bayadisiyah biwasyadidah sawadisari. Mawal iman. Antu minna billahi wa malaikati wa kutubi wa rasuli wal yawmil akhir wa bil qadri khair wa syarri minallahi ta'ala. Sudakta. Mawal Islam. Anta syahada an la ilaha illallah anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimu sholata wa tuti zakata wa tasuma ramadhan wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Mawal ihsan. Anta abudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Akhirnya diajarkan sama sahabat. Ya sahabatku, iya ya Rasul. Udah ada jawaban. Apa jawabannya ya Rasul? Jawabannya, "U'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Beribadahlah seolah engkau lihat Allah. Tapi kalau engkau enggak lihat Allah, yakin Allah lihat engkau. Oh, jadi sholat itu yang penting merasa lihat Allah ya Rasul. Ya. Tapi kalau kamu sudah cari kok enggak ketemu, kamu harus yakin kamu dilihat oleh Allah. Oh lah kalau gitu aja sih mudah ya Rasul. Mudah? Iya ya Rasul, bisa. Akhirnya bisa. Yusalli. Allahu Akbar. Cuman disuruh seolah-olah lihat Allah. Maka sahabat, makanya sholat itu merem tidak boleh, makruh. Karena apa? Prinsip dasarnya kalian harus berusaha mencari Allah. Ka'annaka tarahu, seperti engkau melihat. Tapi sekuat apapun engkau melihat, ternyata kau gak akan pernah bisa lihat Allah. Maka yang penting adalah kita merasa dilihat oleh Allah. Makanya Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tiba-tiba kita lihat ruko bolong. Ruko bo, tari Allah malah ketemunya ruko bolong. Aduh. Rakan bukan ya. Enggak usah dikasih minum. Batu, sik. Ini batu aneh. Awak loro batu ya. Jadi yang penting kaya ndelok Gusti Allah. Allahu Akbar. Kaya-kaya uru Allah. Tapi tetap gak lihat Allah. Malah delok ruko bo. Belum. Jono sih ngantuk ini. Tuh. Rukoe belum. Sampean sholat delok ruko bolong gak apa-apa. Boleh. Karena ternyata kita gak bisa lihat Allah. Ini malah meruwe ruko bo. Bolong. Tapi kalau lihat ruko bolong, ojo lali, jangan lupa kita ini sedang dilihat Allah. Maka lihat ruko bolong itu boleh. Yang tidak boleh itu dicunyuk-nyuk. Lah itu tidak boleh. Itu batal. Allahu Akbar. Ngerti-ngerti kupingnya malah krungu. Ting-ting-ting. Bakso. Boleh kita dengerin bakso. Yang tidak boleh kita lupa bahwa kita sedang dilihat Allah. Terus rong mangkok pak. Nah itu tidak boleh. Itu batal. Allah Akbar. Ngerti-ngerti krungu wong entut. Itu. Boleh. Yang tidak boleh terus. Nah itu tidak boleh, itu batal. Lah makanya pelajaran sholat pertama yang paling dasar itu gampang. Yang penting kita merasa dilihat Allah. Dadi sapa sing rumangsa dilihat Allah, sholate wis sah, wis saleh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'a isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. الذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى. Suwe lama ini. Kita boleh merasa lama, tapi yang penting kita tidak boleh suwen pak. Nah itu tidak boleh. Karena Kiai Anwar Said kul dua ini boleh. Wis tak terusno sesuk meneh ora aku watuk lara. Asli iki pokok iki sajane, tapi tak terusno sesuk meneh. Nek ora kapok, nek kapok ya wis. Karena ini terkait sholat. Ini sholat kelas 1, nanti muncul kelas 2, ada kelas 3, ada kelas 4, ada kelas 5. Sholat kelas 1 kayak gini enggak usah diharapkan khusyuk, enggak usah diharapkan tanda anil fahsya'i wal mungkar. Itu sholatnya kelas 3, nanti tak jelasno kapan-kapan. Yang penting sampean sholat perlu apa-apa oleh. Yang penting ora tok terus lung mangkok. Sesuk kapan-kapan tak jelasno wis. Iki sik ae watu. Bang Ade engko tak watu ya. Kayake watu iki sik arep tukul meneh. Pun. Kapan-kapan tak jelasno. Mudah-mudahan majelis siang hari ini adalah majelis yang barokah. Majelis yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita termasuk orang yang mendapatkan bimbingan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ulama-ulama yang mengerti kita bahwa kita adalah kelas muridnya ulama. Al-Fatihah. Radhalladzina namba alaihim wa'alim aladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak. Adzkir nawana sina hadzal jalal wal ikram. Ridho kaya Allah wa syafaati rasulika hormati kaya Allah ya lauladana. Duriyatina dalam midana alil mahril khair alil ibad al Quran sulun qiyam bil iman. Ya abaina ummatina wa syekh wa syekhina wa jaddat wa jaddatina alladzina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi mawanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Allahumma anzil rahmatan fi darajati ahli al-qubur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi haqqi rasul mutmainna. Irji'a ila rabbika radiyatan mardiyya. Fadkhuli fi ibadi wa dkhul jannati. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma hasil jami maqasidana maqasid ad-dunya wal akhirah wa rizqna rizqan halalan thayyiban wa ajalna. Allah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Suril Fatiha. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذن صراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد.